Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan taufik hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kelapangan kepada kita dan untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan untuk sesi yang pertama ni ialah tentang kepentingan ataupun kelebihan untuk mengikut manhaj. Apa dah tajuk dia? Kepentingan dan kelebihan mengikut manhaj salaf. Nak rakyat gitu dah, cuma takut orang kata apa dia pula ni manhaj salafi apa semua ni kan. Antara soalan yang kerap ditanya, dak, apa itu salafiyah? Apa itu manhaj salafi? Kenapa perlu ada satu nama, nama dia manhaj salafi? Bahkan ada ulama-ulama yang mana mereka menentang manhaj salafi, ataupun mereka kata istilah manhaj salafi ni ialah satu istilah yang baru, yang bid'ah. Tidak ada satu benda yang namanya salafi. Sebagaimana yang disebut oleh satu orang alim Syria, dia kata apa? As-salafiyah marhalah zamaniyah mubarakah, kan? Salafiyah tu ialah satu tempoh masa yang mubarak, yang mulia. Walaysa madhaban islamiyan, bukannya satu mazhab Islam. Jadi adakah salafi ni satu mazhab yang baru ataupun perkara bid'ah yang baru, tidak dikenali pada zaman dahulu? Jadi saya memang straight to the point lah, kita sama kita belakang lah ni tak. Jadi salafi, kalau kita tengok asal penggunaan daripada perkataan salaf, iaitu salafa, hak kita faham belakang dah. Kita tak perlu nak cerita dari sudut bahasa panjang-panjang, nak buka kamus dan seumpamanya. Kita tahu dah, salaf ni kita fahami ialah kurun yang terbaik yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik golongan manusia ialah pada waktu aku, kemudian kurun yang selepasnya, kurun yang selepasnya, kurun yang selepasnya. Tak silap saya, rawi syak sama ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut thumma alladhina yalunahum tu dua kali ataupun tiga kali. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam Bukhari, dalam Muslim. Dan para ulama kata mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik qurun, iaitu qurun salaf as-salih, kata para ulama. Jadi bila kita kata salafi, dah ada ya di belakang tu, ya tu kita panggil ya nisbah, iaitu menisbahkan diri kepada salaf. Dan penggunaan salafi digunakan oleh ramai para ulama, antaranya Al-Hafiz Adh-Dhahabi, dah di dalam kitab-kitab dia apabila dia cerita biografi para ulama, dak dia kata salafil aqidah, aqidah dia adalah aqidah salaf, salafil manhaj. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam Siyar A'lamin Nubala dan seumpamanya, ketika mana Al-Imam Adh-Dhahabi rahmatullah alaih menceritakan riwayat hidup para ulama. Kalau tuan-tuan ada maktabah Syamilah, lagi mudah. Tuan-tuan pilih kitab Siyar A'lamin Nubala Al-Imam Adh-Dhahabi, tik kat situ, kemudian tulis perkataan salafiyul aqidah. Dak, tulis salafiyul aqidah, tekan search, tengok berapa banyak penggunaan oleh Al-Imam Adh-Dhahabi akan perkataan salafi. Jadi perkataan salafi ni bukan satu perkara yang baru kurun ke-14 ni buat, ataupun 200 tahun, 300 tahun ni buat. Tak, penggunaan itu adalah penggunaan yang digunakan oleh para ulama. Jadi ya di situ dalam salafi itu adalah ya nisbah, iaitu menisbahkan diri kita kepada salaf. Jadi timbul isu, kenapa perlu kita nisbahkan diri kita kepada salaf? Tak, kenapa perlu kita membezakan diri kita berbanding dengan orang lain? Jadi kata para ulama, apabila berlakunya maktal, pembunuhan Al-Khalifah Ar-Rashid, tak, Uthman ibn Affan Dhinnurain, umat manusia pada waktu tersebut, dia telah berpecah kepada beberapa puak. Asalnya perpecahan itu melibatkan politik. Tak, sama ada orang tu bersama dengan Ali radhiyallahu anhu ataupun tidak berada bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Asal masalah orang-orang Yahudi atau penggolongan munafiqin yang mana mereka masuk ke dalam saf orang-orang Islam, menimbulkan kekacauan dan seumpamanya, itu asal masalah. Tetapi lepas tu jadi masalah politik, lama-lama dia menjadi masalah akidah dan juga puak. Jadi tuan-tuan, apabila para ulama membahaskan tentang sejarah dak umat Islam sejak pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dak mereka bagi tahu bahawasanya ada golongan-golongan yang mana telah menyalahi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kebanyakan perselisihan itu dalam masalah akidah. Kebanyakan perselisihan tersebut adalah dalam masalah akidah. Bermula daripada Syiah, isu imamah, dak siapa yang patut menjadi khalifah selepas baginda Nabi, membawa kepada satu puak yang mana hampir totally berselisih dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian timbulnya bid'ah tajahum, bid'ah mu'tazilah dan seumpamanya di Basrah. Tak. Jadi benda ini menyebabkan para ulama, mereka mula menamakan diri mereka dengan satu nama untuk membezakan mereka daripada ahlul qiblah, membezakan diri mereka daripada tawaif, daripada puak-puak Islam yang lain. Sebab tu ulama-ulama menulis kitab, tak, menceritakan tentang al-firaq, puak-puak yang ada di dalam Islam. Sebahagian mereka dikafirkan, tetapi sebahagian yang lain tidak dikafirkan. Sebab bid'ah ni, ulama kata ada dua. Satu, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mana kalau orang masuk dalam tu, i'tiqad benda-benda tu dia akan jadi kafir. Ada pula bid'ah yang lain, dia bukan mukaffirah. Dia tidak mengkafirkan orang yang mana berada di dalam bid'ah tersebut ataupun i'tiqad bid'ah tersebut. Jadi, kerana adanya tawaif, adanya firak, adanya puak-puak ini, para ulama telah bezakan diri mereka dan mereka namakan diri mereka sebagai ahlul hadith wal athar ataupun ahlus sunnah wal jamaah. Jadi penggunaan ini adalah untuk membezakan para ulama tersebut yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puak-puak yang lain, seumpama Syiah, Mu'tazilah, dak Jahmiyah dan seumpamanya. Hak ni asal pada tiga kurun yang pertama. Tuan-tuan boleh baca kitab-kitab Maqalat Islamiyin oleh Abil Hasan Al-Ash'ari. Tak, tuan-tuan boleh baca kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab-kitab yang menceritakan tentang Al-Milal Wan Nihal, iaitu aliran-aliran dalam Islam. Al-Syahristani, kita ada Al-Milal Wan Nihal oleh Ibn Hazm Al-Andalusi dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan akan nampak firaq, kumpulan-kumpulan dikelas-kelaskan oleh para ulama. Apabila kumpulan-kumpulan ini dikelaskan, akan ada satu kumpulan sebagaimana dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan hilang satu puak daripada umat aku, zahirin 'alal haqq, mesti mereka ni akan berada di atas kebenaran, mereka akan teguh di atas kebenaran. Jadi puak ini adalah puak ahlul hadis wal athar, ahli yang mengikuti hadis dan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kemudian adanya nama yang lain, iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah iaitu hadis, al jamaah ialah athar, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka berakhirlah tiga kurun yang pertama. Di sana telah ada pembezaan ataupun telah ada pengasingan antara puak-puak. Jadi kurun yang datang selepas tu, kurun keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, yang mana mereka tidak hidup di zaman fitnah itu sendiri. Jadi apakah jalan yang mereka nak ikut? Apakah jalan yang mereka nak ikut? Apakah jalan yang mereka nak contohi? Jadi jumhur daripada umat ini, majoriti umat ini, mereka mengikuti jalan ahlul hadith wal athar, mereka mengikuti jalan ahlus sunnah wal jamaah, iaitu ashabul hadith, imam-imam kita yang mulia, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Itu semua ulama-ulama tiga kurun yang pertama, mereka tidak terlibat dengan bid'ah-bid'ah di dalam i'tiqad dan bid'ah-bid'ah di dalam amalan. Mereka ni khairul kurun, tiga kurun yang terbaik. Kalau tuan-tuan baca sejarah-sejarah mereka pada tiga kurun pertama, tuan-tuan tidak akan jumpa perkataan-perkataan yang pelik keluar daripada mulut mereka. Tuan-tuan tidak akan jumpa amalan-amalan yang pelik keluar daripada mulut-mulut mereka. Hatta golongan zuhad, golongan ubad, golongan yang banyak melakukan ibadah, zuhud dan seumpamanya, pada tiga kurun pertama, kebanyakan daripada mereka tidak keluar daripada mulut mereka perkataan-perkataan yang pelik. Dah, ataupun amalan-amalan yang pelik. Adalah satu dua di kalangan mereka mula bercakap dengan lafaz-lafaz yang tidak dikenali pada zaman sahabat dan juga tabi'in. Tetapi kita kata majoriti pada waktu tersebut masih lagi berada di atas jalan sunnah. Cuma mereka ni orang kata cenderung kepada melebihkan ibadat berbanding dengan menuntut ilmu, sebagaimana imam-imam yang besar, Ahmad bin Hanbal, dan Al-Imamul Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah dan seumpamanya. Adakah ulama-ulama hadis ini tidak melakukan ibadat? Tak, mereka melakukan ibadat. Tetapi ibadat mereka bila dibandingkan dengan golongan Zuhad, Ubad, Qadhi'iyat dan seumpamanya. Bukan Qadhi'iyat. Nama apa dah? Tak ingat pun nama-nama ulama-ulama tu, Dhunnun Al-Misri dan seumpamanya tu, pada zaman-zaman awal tu. Kalau kita tengok, mereka tu bila dibandingkan dengan imam-imam Ahmad bin Hanbal, dia sudah ibadat memang lebih mereka. Tapi mereka tidak melakukan satu perkara, satu perbuatan yang mana menyalahi manhaj am sahabat tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Adalah sikit-sikit di kalangan mereka yang bercakap tentang hakikat-hakikat dan seumpamanya, tetapi itu bukan zahirah, bukan satu fenomena yang umum yang menguasai golongan Ubad dan juga Zuhad, iaitu golongan sufi pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, apabila datang kurung keempat, kelima, keenam, dah, kita nak ikut siapa? Di depan kita ada banyak, semua mendakwa mereka berada di atas jalan Islam. Mereka mendakwa mereka berada di atas jalan sunnah. Mereka mendakwa bahawa mereka lah orang yang paling dekat dengan cara ataupun jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah dia kata dia paling betul. Tak, golongan Syiah dia kata dia paling betul. Golongan lain dia akan kata dia paling betul. Batiniyah ke, apa ke, Karamiyah ke, dia akan kata dia paling betul. Jadi tuan-tuan, golongan yang datang selepas tiga kurun ini, manusia-manusia yang datang, mereka terpaksa memilih satu jalan. Mereka memilih jalan ahli sunnah wal jamaah pada waktu tersebut, iaitu ahlul hadis wal athar, orang yang mengikuti hadis dan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenali juga sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dizahirkan penggunaan salafi itu kerana kita secara jelas ingin menyatakan kepada masyarakat bahawa akidah aku, manhaj aku adalah akidah tiga kurun yang terbaik, manhaj tiga kurun yang terbaik dalam beragama. Jadi penggunaan salafi itu sendiri bukan satu benda yang bermasalah. Kalau ada orang yang tak setuju, dia kena nyatakan kepada kita apa kesalahan ataupun apa kekurangan penggunaan salafi di belakang nama satu-satu orang, ataupun apa kesalahan, apa kekurangan bila satu orang tu kata aku salafil manhaj, aku salaf dari sudut mengikut manhaj. Kita tak mengaku kita salaf dari sudut orang berada pada tiga kurung pertama. Saya rasa tak ada satu orang yang berakal pakai dakwa sedemikian rupa. Betul tak? Sebab kita hidup zaman sekarang. So bila kita kata aku salafi, iaitu aku mengikuti manhaj tiga kurung yang terbaik, yang mana telah ditakdil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdil Allah, Allah Taala recommend mereka dalam ayat Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Kemudian athar-athar ataupun kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak dalam masalah dan dalam bab ini. Jadi tuan-tuan, penggunaan salafi pada asasnya bukan satu benda yang salah. Kalau ada orang kata benda tu salah, dia kena datangkan dalil dan bukti. Kemudian kita bincang balik dalil dan bukti tersebut. Adapun kita, kita kata benda tu boleh sebab digunakan oleh para ulama, antaranya Al-Imamudz Dzahabi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sebelum tu para ulama sebut benda-benda tersebut, iaitu kita mengikuti manhaj tiga kurun terbaik dalam beragama. Itu maksud kita dengan salafi untuk kali pertama. Okey. Kemudian apakah takrif salafi ataupun salafiyah itu sendiri? Kata para ulama, salafiyah ataupun salafi itu sendiri, takrif dia mudah ya, iaitu mengikuti manhaj al-kitab was sunnah dengan kefahaman tiga kurun yang terbaik salafil ummah. Ada beberapa perkara yang saya nak timbulkan di sini. Yang pertama ialah manhaj dalam beragama. Bila kita kata manhaj dalam beragama, maksudnya kita mengikut kaedah-kaedah, kita mengikut garis panduan dalam beragama, dan tidak bermakna kita kena mengikut setiap satu pendapat dalam isu-isu furu' agama. Tuan-tuan nampak tak? Jadi sebahagian daripada orang dia kata salafi, kefahaman salaful ummah, salafus salih, seolah-olah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka tidak berselisih. Tak? Sebab tu sebahagian daripada kita, kesilapan kita, kita kata apa? Inilah fiqh salaf. Seolah-olah kita nak mengijmakkan sesuatu masalah. Faham tak? Kebanyakan kita bila kita bergaduh dengan orang dalam Facebook ke, dalam Al-Ahkam ke, dalam AFN ke, kita kata inilah fiqh salaf. Dan daripada konotasi inilah fiqh salaf, kita mula nak kata orang lain ni dia mubtadi'. Sebab apa? Dia tak ikut keputusan fiqh kita. Sebab kita anggap semua benda fiqh telah diijmakkan oleh salaf. Tidak, tuan-tuan. Kita kata salafiyah ialah manhaj, kaedah-kaedah, kayu ukur, mizan, penimbang dalam kita beragama. Adapun isu-isu tertentu, ada isu yang ijma', ada isu yang khilaf. Betul tak? Imam Ahmad, salafi. Imam Syafi'i, salafi. Oh, kalau setengah hari dia tak suka, pandai-pandai raya Imam Ahmad salafi. Tak pandai-pandai raya Imam Syafi'i salafi. Tak, kita kata memang mereka salafi, iaitu mereka mengikut imam-imam yang terdahulu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab rijal, dalam perbahasan akidah dan seumpamanya, dia kata, wa mimma adrakna alaihi masyayikhana. Antara benda-benda yang kami dapati daripada masyaih-masyaih kami. Dia sebut nama lah Auza'i, Thawri dan seumpamanya. Nak rakyat bahawasanya generasi yang datang selepas tu, mereka menisbahkan apa sahaja kefahaman mereka dalam agama, manhaj dalam agama, kepada orang-orang yang terdahulu. Sebab apa? Asas penting bagi agama ini adalah ittiba', iaitu mengikuti, dan bukannya ibtida', iaitu mereka-reka. Jadi tuan-tuan, manhaj beragama, manhaj memahami agama berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada umat ini. Al-Quran tu jelaslah kehujahan Al-Quran, kehujahan As-Sunnah ni semua kita tahu. Dan yang ketiga ialah kehujahan ijma', iaitu ijma' para mujtahidin. Sebab apa? Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk menyalahi jalan Allah, menyalahi jalan Rasul dan juga menyalahi jalan al-mu'minin, jalan orang-orang yang mukmin, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kata para ulama, ijma' adalah hujah, tetapi ijma' itu berdasarkan kepada dalil. Berdasarkan kepada dalil Al-Quran, berdasarkan kepada dalil As-Sunnah, dan telah disepakati oleh para sahabat, kemudian disepakati oleh tabi'in, golongan yang selepas itu disepakati oleh golongan atba'ut tabi'in. Cuma dalam masalah ijma' ni tuan-tuan, tak, dia ada syarat-syarat dia, tak, dia ada kaedah-kaedah dia. Ada ijma' ni pelbagai peringkat dan seumpamanya. Jadi itu bukan kelas dia. Waktu kita kena ngaji usul fiqah dan kita kena tatbik. Hatta kalau kita ngaji usul fiqah pun, buka kitab usul fiqah, bab ijma' kita pun ngaji ta'rif ijma', jenis-jenis ijma', dalil kehujahan ijma'. Waktu pun tak cukup lagi tuan-tuan. Kita kena pergi kepada setiap perkara yang mana didakwa ijma' di situ. Kemudian kita buat kajian satu-satu, cukup tak syarat ijma'? Adakah di sana ijma' itu terbukti ataupun adanya khilaf ataupun qaul, pendapat lain yang mu'tabar daripada kalangan salaf dan seumpamanya? Orang kata dirasah pengajian secara teori tak akan sama dengan pengajian secara tatbiqi, iaitu kita praktikkan apa yang kita belajar dalam kitab-kitab usul fiqah. Jadi tuan-tuan, jadi satu kesilapan yang besar juga apabila kita bergaduh dengan orang, kita mula kata ijma' para ulama'. Sebelum kita betul-betul tahakkuk, sebelum kita betul-betul pasti bahawasanya masalah itu ialah masalah ijma'. Kadang-kadang Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, antara kaiban yang ulama-ulama kritik dia dalam kitab Majmu' dan seumpamanya, mula-mula dia nukil ijma' dalam satu-satu masalah. Kemudian lepas tu dia sard khilaf, dia bawa khilaf. Jadi di mana lagi ijma' selepas mana ada khilaf? Dia sendiri kata ijma' masalah tu, tetapi lepas tu dia bawa khilaf. Kecualilah jika dimaksudkan dengan ijma' di situ ialah pendapat majoriti para ulama'. Seumpama Ibn Munzir di dalam kitab dia Al-Ijma', sebenarnya ada tempat-tempat Ibn Munzir masukkan dengan ijma' di situ sebagai majoriti. Bila majoriti pegang pendapat macam tu, Ibn Munzir guna perkataan ijma'. Sedangkan di sana adanya satu dua khilaf, mungkin pada pandangan dia tidak mu'tabar, tetapi pada pandangan orang lain khilaf itu mu'tabar dan cukup untuk merobek ijma' ataupun cukup untuk menafikan ijma' dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Dalam masalah ni, kata para ulama', manhaj salaf ialah beramal dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab ini dua asas, dua wahyu, ainan fil ra's, seolah-olah dua mata pada muka kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apakah kehujahan Al-Quran, kehujahan As-Sunnah, hak tu telah ditulis oleh para ulama', telah di bentangkan di dalam pelbagai majlis ilmu, wacana dan seumpamanya. Jadi kita tak sepanjang situ. Kemudian ijma' juga hujah. Kemudian qiyas di sisi majoriti para ulama adalah hujah bifahmi salafil ummah, dengan kefahaman tiga qurun yang terbaik. Jadi kata para ulama, kenapa kamu nak highlight kefahaman tiga qurun yang terbaik? Adakah ulama-ulama qurun ke-4, qurun ke-5, qurun ke-6, qurun ke-7 tu yang kita istilahkan sebagai khalaf, mereka itu bukan orang yang baik? Adakah kita nak bakul sampahkan semua ulama daripada qurun ke-4 sampai qurun sekarang? Tak, kita kata ulama-ulama khalaf mereka ada kedudukan mereka. Kita baca buku-buku mereka. Tetapi mereka khalaf dari sudut zamani. Sepatutnya mereka khalaf dari sudut masa sahaja, iaitu mereka lahir pada qurun ke-4, ke-5, ke-6. Tetapi mereka sepatutnya salafi dari sudut manhaji. Sebab apa? Mereka tidak boleh nak istiqlal. Mereka tidak boleh nak bersendiri dalam membuat kaedah-kaedah agama ataupun memahami agama. Sepatutnya mereka hanya mengikuti sahaja kaedah-kaedah ataupun cara beragama yang telah dilalui oleh tiga qurun yang pertama. Jadi dari sudut zaman, mereka adalah khalaf. Tetapi dari sudut manhaj, mereka adalah salafi. Tetapi kenapa timbul satu istilah namanya ialah khalafi manhaji, iaitu manhaj itu sendiri mereka khalaf? Kata para ulama, manhaj dari sudut khalaf ini kerana mereka menyelisih manhaj salaf. Jadi mereka pun jadilah khalafi manhaji kerana mereka menyalahi cara beragama ataupun kaedah-kaedah memahami agama yang difahami oleh salaf. Maka mereka bukan sahaja khalaf dari sudut masa, tetapi mereka juga menjadi khalaf dari sudut manhaj. Nampak tak? Jelas ke tak? Tuan-tuan kena akui benda ni, memang akan ada golongan yang menyalahi salaf, sama ada pada zaman salaf sendiri ataupun zaman selepas salaf. Kalau tak, umat ini akan jadi umat yang satu je lah. Tak perlulah kita nak bergaduh. Tak, hak ni kata dia betul, hak ni kata dia betul, hak ni kata dia betul. Hakikatnya memang umat ini berselisih. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sataftariqu ummati, umat aku akan berpecah kepada beberapa puluh bahagian, kama iftaraqatil yahud wan nasara, seumpama Yahudi dan juga Nasrani berpecah kepada beberapa puluh bahagian. Kemudian sahabat tanya, siapa yang berjaya? Siapa yang selamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu ma di situ tu ma kita panggil ma mausulah. Ma yang mana tak jelas. Gapo dia tahu ma di situ? Apa? Jadi ulama terjemah ma di situ sebagai manhaj, iaitu manhaj aku dan juga manhaj sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tak ada air ke? Nampak tak? Clear tak? Kenapa kata salafi-salafi? Habib Ibn Hajar khalafi, tak boleh ke kita ikut dia? Tak. Imam Nawawi khalafi, tak boleh ke kita ikut dia? Tak. Ibn Daqiqil Aid khalafi, tak boleh ke kita ikut dia? Ibn Taymiyah sendiri pun khalafi. Tak. Kurung ke-9, kurung ke-10, ada orang royak gitu, 8, 9. Tak. Ibn Rajab, Ibn Abdul Hadi Al-Dhahabi sendiri, mereka pun khalafi. Jadi kita kata salaf ni ada dua, satu zamani, satu manhaji. Khalaf pun ada dua, satu zamani, satu manhaji. Kalau khalaf yang mana pada waktu zaman dia tu kurung ke-4, 5, 6, 7, memang mereka khalaf zamani, dari sudut zaman masa, period of time. Tetapi dari sudut manhaj mereka salafi. Betul tak? Saya rasa benda ni clear. Kalau ada orang tak setuju, dia boleh bagi tahu saya. Oh, saya tak setuju, benda ni salah sebab dalil dia sekian-sekian, dan kita lebih kepada muzakarah pada hari ni. Nampak? Saya rasa itu yang pertama. Kemudian ada beberapa perkara yang perlu kita bagi tahu. Sebahagian para ulama mereka tak suka kalau kita selalu menunjukkan diri kita ataupun mewar-warkan diri kita sebagai salafi. Sebab apa? Sebab benda itu masuk dalam bab tazkiyah. Kita seolah-olah recommend diri kita sendiri. Kita tazkiyah diri kita sendiri. Kita mensucikan diri kita sendiri ataupun kita meng-up diri kita sendiri. Seolah-olah kita betul, orang lain salah. Sebahagian ulama mereka tak suka nak nisbah diri dia kepada salafi sebab dia duduk dalam bab tazkiyah. Jadi tuan-tuan, tapi ada juga keadaan ulama mereka kata wajib untuk kita menzahirkan kesalafian kita, terutamanya ketika mana adanya ahli bid'ah. Apabila adanya ahli bid'ah bercakap dengan kalam-kalam bid'ah, buat benda-benda bid'ah yang tidak ada petunjuk dan asalnya daripada tiga qurun yang terbaik, kefahaman para ulama, jadi kita kena zahirkan kita punya kesalafian supaya apa? Membencikan hati para ahli bid'ah. Kes dia lagu mana? Pakai serban sunnah tak sunnah, tuan-tuan? Pakai serban sunnah. Tak, tak kira lah jibiliyah ke, tashri'iyah ke, hak tu cerita lain. Jibiliyah ni sunnah, orang kata sunnah orang Arab lah, pakai serban. Tetapi tashri'iyah ni orang kata sunnah tu ada nilai dalam agama, dapat pahala. Benda itu memang sepatutnya kita ikut. Jadi isu pakai serban, ulama kata dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa hukum pakai ghutrah ataupun shimar? Yang selalu budak-budak kita dah pakai, yang serban warna merah yang ada ni, dahi atromen kat atas ni, hak kerah tu. Apa hukum dia? Dia kata tidak sunnah dan tidak ada apa pun. Tetapi kami pernah tanya dalam multaqa ahli hadis dan juga multaqa al-madhhabil fiqhi, apa hukum memakai ghutrah untuk menggantikan serban kerana benda itu menyakitkan hati ahli bid'ah? Sebab tuan-tuan, saya duduk mesir, saya ngaji mesir. Ada beberapa majlis yang saya dah hadir, dak, yang mana mereka orang yang mana tak suka dengan salafiyah ataupun salafi. Jadi bila kita pergi dengan pakai ghutrah, dak, hak atraman tu, memang seolah-olah kita sedang memfire setiap orang yang ada dalam tu. Sebab apa? Kita tak rasa syok sendiri. Berita ni sampai kepada kita daripada mulut kawan kita yang duduk serumah dengan budak-budak yang duduk kritik kita. Apalah datang nak tunjuk juga dia punya salafi, dia punya sekian. Benda itu menyakitkan hati mereka, seolah duri-duri di leher-leher ataupun tengkuk-tengkuk ahli bid'ah. Jadi pada waktu tersebut kita kena zahirkan kita punya kesalafian. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mereka sedar bahawasanya mereka ni bukan berada di atas agama yang benar ataupun manhaj yang benar. Tetapi kita kena make sure apa yang kita nak zahirkan, benda tu benda yang benar, manhaj yang benar. Bukan kita syok sendiri faham benda tu sebagai benar, tetapi benda tu tetap benar. Faham tak? Jadi ada dua. Jangan kita selalu menzahirkan diri kita salafi. Dak, ini aku salafi. Orang lain ni bukan salafi. Ni geng-geng sunnah. Orang lain bukan geng sunnah. Jadi kalau kita guna istilah-istilah tersebut dengan cara yang tak betul, dia duduk dalam bab tazkiyah diri. Kita recommend diri kita sendiri. Kita seolah-olah kita bagi apa panggil tazkiyah lah, kita abdi kita sendiri, pensucian, pengkultusan terhadap diri kita sendiri. Orang lain tak betul. Sebab ada tuan-tuan di kalangan kita yang mana guna istilah ni tak betul. Oh ustaz, dok, saya tak ada kuliah-kuliah sunnah di tempat saya. Eh, orang lain ngajar kufur belaka ke? Orang lain ngajar Bible ke belaka? Dok, kadang-kadang penggunaan tu kita rasa macam tak betul. Dok, kita rasa benda tu macam salah. Jadi kita kena berhati-hati dalam menggunakan perkataan-perkataan. Takut-takut kita duduk dalam bab orang lain ni semua salah. Alah, macam kita dululah. Kalau ada majlis contoh ni di Dewan Bahasa dan Pustaka, dak, kesarjanaan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tengok waktu maya zuhur. Kita cek diri kita sendiri. Ada tak kalau orang tak gerak jari dengan tak letak tangan di atas ni, kita rasa, nanti budak ni tak salafi ni. Ada tak kita rasa perasaan macam tu? 10 tahun lepas, tahun 2004, 2005, 2003. Tak, tuan-tuan hadir kuliah-kuliah ataupun seminar-seminar di Dewan Bahasa Pustaka ke mana-mana, tuan-tuan ada tak perasaan nak cek orang lain punya cara semayang? Ha? Ada tak perasaan tu? Nak cek orang lain punya cara semayang. Jari dia gerak laju ke tak laju? Tangan dia letak mana? Kaki seluar dia tu senteng ke tak senteng? Ha, lepas dia zikir tu, lepas dia semayang tu, zikir kuat ke, baca doa ke tak? Ada tak tuan-tuan punya perasaan nak cek orang? Ha, jadi itu sebenarnya masuk dalam bab tazkiyah diri kita sendiri. Kita rasa orang lain semua salah, kita je betul. Tapi ketika mana orang menghentam manhaj salaf, orang mempromosikan bid'ah, orang mempromosikan akidah-akidah yang bukan akidah salaf, pada waktu tersebut memang kita kena guna kita punya nama, jenama, label, dak, dengan jelas dan dengan clear bahawasanya inilah manhaj salafi, bahawasanya salaf mereka tidak i'tiqad dan buat seumpama apa yang didakwa. Dak, apabila orang kata manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita pergi kubur, zikir kubur, tawasul kubur, dak, tabaruk kubur, pasal kapek di kubur, letak aircon di kubur. Dak, pada mereka kata ini mazhab Syafi'i, mereka kata ini mazhab para salaf. Dak, kita kata ini adalah kadhibun wa buhtanun, fitnah dan juga penipuan di atas nama salaf. Manhaj salafi, kita pun stres situ. Manhaj salafi ialah bukan sekian-sekian, bahkan sekian-sekian, dan kita bawa dalil dan bukti daripada kehidupan ataupun sirah para ulama dan kata-kata mereka. Clear tak? Baru kita pergi kepada kepentingan mengikuti manhaj salaf ataupun kelebihan. Sebenarnya bukan kepentingan ataupun kelebihan, kewajipan untuk mengikuti manhaj salaf. Sebab salafiyah sama dengan Islam. Oh ramai orang tak setuju. Dia bergaduh dengan saya, teruk-teruk gila dia bergaduh. Salafiyah sama dengan Islam. Habis orang naik kapir ke? Eh dak, tunggu dulu, aku nak royak. Salafiyah kalau dengan takrif yang tadi, dak. Manhaj beragama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan kefahaman salafil ummah, kawaid-kawaid, dak, kaedah-kaedah, kayu ukur-kayu ukur, dan kita dapat bezakan perkara yang mana bersifat thawabik, benda yang bersifat fundamental yang tidak berubah, dan benda yang bersifat furuk yang berubah-ubah. Jadi kita kata itulah Islam. Kok Islam itu gapo tuan-tuan? Tuan-tuan boleh takrif dah Islam? Apa itu Islam? Kita kata Al-Islam dari sudut bahasa ialah selamat, dah aman, bahagia dan seumpamanya. Tapi dari sudut istilah, apa itu Islam? Apa Islam dari sudut istilah? Apa takrif Islam tuan-tuan? Cepatlah. Kata ngaji kuliah sunnah 10 tahun dah. Apa takrif Islam? Saya tak tahu takrif Islam yang sebenar. Hak saya tahu, bila kita baca ayat Quran, inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala terima di sisi dia hanyalah Islam. Dan juga bila Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Hari aku sempurnakan ni'mat aku, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Apa maksud Islam? Islam itu ialah ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Orang tanya, apa dia agama yang sempurna? Tarif tidak boleh tidak, mesti jelas. Al-mu'arif mesti lebih jelas daripada mu'arraf. Ngaji mantik dah kata, Natal pun ni ngaji mantik pula dah. Ada orang kata lagu tu. Maaf dah, Natal tu penjodoh bilangnya. Bukan kata-kata cacian dan makian. Jadi, Al-Islam ialah ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Kita tanya mula, apa agama yang sempurna? Kalau dari sudut mantik tak cukup takrif tu. Masih lagi ada rumut, masih lagi ada kesamaran. Apa itu Islam? Agama yang sempurna. Dah gapa dia? Gapa dia Islam? Islam ialah manhaj kehidupan. Gapa dia manhaj kehidupan? Walk of life. Tukar pula tadi kau Arab mari kau orang putih pula. Muta. Tahu tak muta? Pusing. Tak boleh nak terjemah juga. Jadi Islam ialah kehidupan Nabi dan sahabat dan juga tiga kurun yang terbaik. Tiga kurun yang terbaik kita sebut tu bukan sebab mereka ni bersendirian dalam mewujudkan hukum, cara beragama ke tak. Mereka ni disebut kerana menta'zimkan mereka, memuliakan mereka kerana syiddatil ittiba', kerana kuatnya mereka ittiba' pada kurun yang pertama dan juga kurun yang kedua. Sepatutnya kita tak sebut pun atba'ut tabi'in, tabi'in tu. Sahabat pun kita tak payah sebut kalau duk kira. Sebab apa sahabat mereka buat apa yang Nabi suruh? Kita sebut Al-Quran dan As-Sunnah cukuplah. Cuma apabila Al-Quran dan As-Sunnah boleh difahami dengan dua tiga cara, ada orang faham cara A, ada orang faham cara B, ada orang faham cara C. Jadi bila manusia berbeza pendapat, kita kata pendapat ini kita tinggalkan sebab dia bukan kefahaman salaf. Pendapat ini kita amalkan kerana dia kefahaman salaf. Kenapa ambil kefahaman salaf? Sebab sahabat radhiyallahu taala anhum mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Mereka tengok sendiri wahyu turun. Mereka berjuang berjihad dengan Nabi. Hatta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia kata, "Aku tidak ada satu ayat pun dalam Quran kecuali aku tahu mata nazalat. Bila dia turun? Wa aina nazalat? Kepada di mana dia turun? Wa fi mana nazalat? Dalam kes apa dia turun? Kepada siapa dia turun?" Tak. Talamizatu Rasulillah, anak murid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang korbankan harta masa mereka untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka korbankan harta diri masa mereka untuk perjuangkan Islam, susah payah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari generasi seterusnya iaitu generasi tabi'in. Orang yang mana belajar sendiri dengan orang yang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu sendiri bila masa ayat Quran diturunkan, bagaimana turun, kepada siapa diturunkan. Bila ada satu hadis, mereka tahu bila masa hadis itu disebut. Bagaimana cara Nabi sebut hadis tersebut? Bagaimana memek muka hadis tersebut? Betul tak tuan-tuan? Sebab apa kefahaman kita tidak sama dengan kefahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mana melihat sendiri benda tersebut. Kemudian mari golongan atba'ut tabi'in, tak? Golongan para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mana mereka meneruskan orang kata manhaj para ulama. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dak kitab-kitab atba'u tabi'in, kebanyakan mereka akan riwayatkan secara bersanad apa sahaja masalah agama kepada tabi'in, kepada sahabat dan kepada Nabi. Tuan-tuan bacalah kitab-kitab akidah ataupun kitab-kitab yang melibatkan manhaj, biasanya mereka akan nisbahkan kepada orang sebelum mereka. Mereka tidak istiqlal, mereka tidak akan sebut daripada mulut mereka sendiri tanpa diruayatkan benda itu secara bersanad. Antara kelebihan kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di atas jalan ulama hadis dan athar ialah apabila mereka membahaskan satu-satu masalah akidah, mereka akan riwayatkan secara bersanad sama ada sampai kepada Nabi atau kepada sahabat atau kepada tabi'in ataupun kepada atba'ut tabi'in. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab As-Sunnah Ibn Mandah, As-Sunnah Lil Khalal, As-Sunnah oleh Abdullah Ibn Ahmad, kitab apa lagi? Syarah I'tiqad Ahli Sunnah oleh Al-Likai, dak? Al-Ibanah fi Usulid Diyanah oleh Ibn Battah, dak? Apa lagi? I'tiqad As-Sahabil Hadis oleh Al-Marruzi ataupun Al-Marwazi. Banyak lagi, kebanyakannya diriwayatkan secara bersanad setiap masalah dalam akidah. Sebab apa? Sebab golongan yang kurung ketiga, kurung keempat, mereka tidak bersendirian. Mereka tidak istiqlal dalam mengeluarkan pendapat, kecuali mereka hanya menukilkan sahaja pendapat-pendapat ulama yang terdahulu. Jadi bila kita kata manhaj agama memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman salafil ummah, sebenarnya hak paling penting sekali ialah kefahaman hadis Nabi dan juga Al-Quran. Dan kita sebut nama sahabat atas dasar mereka ni orang yang pertama tengok Quran dengan hadis. Kemudian kenapa disebut tabi'in dan atba'ut tabi'in? Kerana mereka syiddat ittiba'ihim, kerana bersungguhnya mereka mengikut, maka kita terpaksa ta'zimkan mereka, kita muliakan mereka, kita bagi tahu bahawasanya kefahaman mereka itu lebih kuat, kefahaman mereka itu lebih kukuh berbanding dengan kefahaman orang yang mana semakin jauh daripada nur nubuwah, semakin jauh daripada cahaya kenabian, semakin jauh daripada keadaan asal Al-Quran dan hadis itu disebut dan diturunkan. Jadi kita pegang pendapat tiga kurung yang pertama. Nampak tuan-tuan? Bacalah mana-mana syarah hadis yang datang daripada kurung-kurung yang terakhir, macam Ibn Hajar Nawawi. Mereka akan nisbahkan pendapat-pendapat mereka ataupun kenyataan-kenyataan mereka kepada imam-imam salaf. Tuan-tuan baca kitab-kitab fiqah perbandingan, tuan-tuan akan jumpa dak kenyataan-kenyataan fiqah daripada salaf. Tuan-tuan tengok Al-Majmu' Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dia akan bawa inilah pendapat fulan bin fulan daripada para sahabat, fulan bin fulan daripada tabi'in, fulan bin fulan daripada atba'ut tabi'in. Kemudian baru dibahaskan daripada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan seumpamanya. Al-Mughni Ibn Qudamah. Tak, tuan-tuan akan tengok benda yang sama. Tuan-tuan tengok syarah-syarah hadis para ulama', semuanya akan raya inilah pendapat fulan bin fulan daripada sahabat, fulan bin fulan daripada tabi'in, fulan bin fulan daripada atba'ut tabi'in. Kemudian apabila telah kukuh mazhab-mazhab fiqah yang masyhur, ulama' mula membahaskan pendapat itu mengikut mazhab-mazhab fiqah. Tetapi dari sudut susunan menyebut pendapat para ulama' dimulakan dengan sahabat. Sebab tu sebagian syekh-syekh kita dia marah apabila buat kajian sahaja, qala Syekh Al-Albani, dak, qala Syekh Ahmad Syakir, qala Asy-Syaukani. Syekh kata, syekh bapak salafi. Syekh kata, bapa sebelum puak-puak ni agama tak ada ke? Dari sudut tertib menulis bahas tu pun tak betul dah. Sepatutnya kita tulis al-aqdam fal aqdam, yang paling dekat dengan zaman Nabi, kemudian yang dekat, kemudian yang dekat, untuk kita tahu bila waktu qaul itu, pendapat itu mula keluar. Nampak tak tuan-tuan? Bukan masalah ada pendapat tak ada pendapat. Ada pendapat ni, semua benda ada pendapat. Tapi kita nak tahu daripada siapa pendapat tu keluar, bila waktu pendapat tu keluar, kenapa ada perselisihan di situ. Betul tak? Kita gapa-gapa kadang-kadang ngajar hadis hukum, hak ni saya tak suka. Ajar hadis hukum Umdatul Ahkam ke Bulughul Maram ke, mari tarjih qala Al-Albani. Alal Ra'si wal 'Ain, Imam Ahli Sunnah, Qami'u Ahli Al-Bid'ah, Khatimatul Huffaz wal Muhaddithin, Syekh Albani rahmatullahi alaih. Kita letak atas kepala kita, dak, kita junjung dia. Tapi adalah menjadi khalal, menjadi kekurangan bagi pelajar agama bila dia bahas hadis hukum, semua tarjih dia Syekh Albani ataupun tarjih dia Syekh Uthaimin ataupun tarjih dia bin Bas ataupun tarjih dia tu. Hak ni kalau puak-puak Salafi. Kalau puak-puak Azhari pula, tarjih dia Ahli Jumaah, dak, ataupun Syekh Ahmad Tayyib ataupun Ahmad Karimah. Setengah orang kata, Allah mu panggil Ahli Jumaah tak ada mufti. Duk Albani aku panggil Albani gitu ya. Ahmad bin Hanbal aku panggil Ahmad bin Hanbal ya. Tak. Ibn Taymiyah kadang-kadang Ibn Taymiyah gitu je kita panggil. Bukan kita nak tangkis ke, kita nak gapa. Oh, kalau nak sebut belakang, Asy-Syaikhul Alimul Fahamah Al-Bahar Al-Gapa, maaf kerah lah tuan-tuan. Dua jel tak cukup lah. kata ikhtisar benda tu. Jadi benda ni semua benda tak betul. Pihak A pun tak betul, pihak B pun tak betul. Sepatutnya kita bila bahas satu-satu masalah, kita bawa pendapat al-aqdam fal-aqdam. Daripada awal-awal lagi, bagaimana sahabat memahami kes tersebut? Tak. Kalau aku sebut contoh ni, mesti korang akan bu aku. Boleh sebut tak? Tak sebut nama tak apa tak? Dah tuan-tuan tahu, saya tak boleh nak kata gabar lah. Eh, nak sebut tak saya? Isu baru je dalam Facebook beberapa hari yang lepas. Isu taharah untuk semayang. Tak payah sebut tak? Ha, tak payah sebut. Jadi tuan-tuan, tak sebut nama, tapi nak royak apa-apa sahaja yang berlaku, mesti kita cari siapa yang mula-mula buat pendapat tersebut atau perkeluarkan pendapat tersebut. Boleh? Nampak tak? Jangan kita menyebabkan orang cari lubang untuk kita apa? Untuk kita dikata ataupun dikritik, yang mana akhirnya kritikan itu pergi kepada manhaj. Dan orang kata fiqah Saudi hadis Albani. Orang kata kita lagu tu. Sebab apa? Kesilapan kita tuan-tuan. Sebab apa? Manhaj beragama kita tu tak betul. Tak gapa-gapa fiqah semua Saudi. Kemudian hadis semua Albani. Seolah-olah ulama lain tak ada. Ni puk-puk sesat ni. Dia je masuk syurga. Orang lain semua masuk neraka belaka. Orang cari ruang. Sebab apa? Kesilapan tu daripada kita. Tak, majlis ni bukan nak katak orang sangat. Nak katak kita sendiri sebenarnya lebih kurang. Sebab apa? Supaya kita betulkan manhaj beragama. Jadi tuan-tuan, mengikut manhaj salaf itulah satu benda yang wajib. Bukan benda tu satu pilihan, bukan benda tu satu rangsangan ataupun cadangan. Tak, benda itulah satu benda yang wajib. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Nabi SAW kata semua akan masuk neraka kecuali satu sahaja, iaitu ma ana alaihi wa ashabi, apa yang mana aku berada di atasnya dan sahabat aku berada di atasnya, iaitu manhaj Nabi dan juga para sahabat. Kata Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani, kata-kata para ulama, fulan ala sunnah, fulan berada di atas sunnah, wa min ahli sunnah, daripada golongan ahli sunnah. Apa maksud dia? Ai huwa muwafiqun lit-tanzil wal athar, orang itu menepati at-tanzil iaitu al-Quran dan juga athar, fil fi'l perbuatan, wal qaul percakapan, li'anna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillah wa mukhalafati rasulih, kerana sunnah tidak akan sekali-kali berlaku dengan menyalahi Allah dan juga menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Hafiz Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mana mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sunnah, bid'ah dan seumpamanya, dia kata apa? As-sunnah, apa itu as-sunnah? At-tariqul masluk, iaitu jalan yang telah dilalui. Ha, nak kata sunnah, benda itu dilalui, barulah benda itu boleh dinamakan sunnah. Selagi mana jalan itu tidak dilalui, tidak ada orang buat benda tersebut pada zaman dahulu, benda itu tidak dinamakan as-sunnah. Dan as-sunnah ini termasuk kita berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan manhaj cara hidup para sahabat, terutamanya khulafak yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Sebab disebut secara jelas dalam hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid, kamu gigitlah dengan gigi-gigi geraham kamu. Dan benda ini merangkumi keseluruhan sama ada masalah i'tiqad ataupun masalah perbuatan ataupun masalah percakapan. Sebab tu kata para ulama, i'tiqad ini bukan i'tiqad salaf, amalan ini bukan amalan salaf, percakapan ini tidak dikenali di kalangan salaf. Sebab apa? Manhaj itu merangkumi ketiga-tiga benda ni tuan-tuan, percakapan kita, perbuatan kita dan juga i'tiqad kita. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah, dan inilah sunnah yang sesempurna sunnah, yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi sebagai As-Sunnatul Mahdah, sunnah yang sesempurna sunnah, ataupun Al-Islamul Mahad, iaitu Islam yang semata-mata Islam, yang mana tidak terkesan dengan pemikiran-pemikiran manusia yang datang selepas itu, ataupun aliran-aliran yang datang sebelum Islam seperti Greek, Yunan dan seumpamanya. Inilah sunnah yang sempurna, jalan yang sempurna, Islam yang sempurna. Dan sunnah tu kata para ulama' digunakan untuk tiga bahagian kehidupan manusia tadi. Cuma pada zaman-zaman yang terakhir, sunnah itu digunakan secara meluas menunjukkan kepada masalah i'tiqad, masalah akidah. Sebab tu kita ada kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Kita ada kitab As-Sunnah oleh Ibn Mandah. Kita ada kitab As-Sunnah oleh ulama-ulama yang lain. Sebenarnya sunnah tu dia merangkumi keseluruhan, tetapi pada hujung-hujung kurung keempat, apabila semakin banyak puak-puak bid'ah bercakap tentang akidah dan seumpamanya, ulama guna perkataan As-Sunnah itu sebagai nama bagi kitab-kitab akidah. Nampak? Dan ta'rifan As-Sunnah inilah yang telah diriwayatkan daripada Al-Hasan, iaitu Al-Basri wal-Auza'i, Imam Ahli Syam, wal-Fudail Ibn Iyad. Dan ulama-ulama mutaakhirin, mereka menggunakan As-Sunnah untuk membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Kenapa? I'tiqad itu adalah asal bagi agama. Dan orang yang mana menyalahi asal agama ini, mereka tidak layak untuk disebut sebagai Ahli Sunnah. Maka Ahli Sunnah ialah orang yang mana mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muqtafuna laha, yang mana ikut sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, kalaulah orang itu menyalahi diri mereka dengan manhaj Nabi, manhaj sahabat, sekadar mereka menyalahi tersebut, sekadar itulah mereka akan jauh daripada Ahli Sunnah. Semakin jauh mereka daripada manhaj, semakin jauh mereka daripada nama Ahli Sunnah. Semakin banyak khilaf mereka dengan salaf, semakin banyak khilaf mereka dengan a'immatul hadis wal athar, a'immah-a'immah, imam-imam yang mana kita ikuti, maka semakin jauhlah mereka daripada nama Ahli Sunnah. Jadi Ahli Sunnah ni semua orang akan dakwa mereka Ahli Sunnah. Hatta Syiah dakwa mereka Ahli Sunnah. At-Tijani tulis satu kitab, Asy'ah hiya Ahli Sunnah. Masa kawan kami pergi Iran, tak, dia pergi seorang. Mula-mula pergi jalan Syria, Jordan, Turki. Kemudian ada nak pergi Bulgaria, dia tak say. Kawan-kawan dia nak balik, habis belanja, dia pergi seorang ke Iran. Dia pergi di kedutaan, minta nombor pelajar. Ada pelajar bawa pergi jumpa Ayatullah. Tak, tapi dia Azhari lah budak tu. Jadi memang dia kata debat memang kita kalah. Dengar kita mari selas pinggir, tak bawa buku, tak bawa berapa. Belakang dia tu penuh buku Ahli Sunnah saja. Belakang Imam Ayatullah tu. Dan kita budak alih botol pun tu katakil lagi yang mana sahaja baca alih botol seorang ni. Mesti tak ingat nak jadi mustahid ke mana. Nah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila keadaan dia macam tu, nah, dia kata ni memang dia kalah lah. Dia kalah tapi itu kat dia tak berubah. Cuma dia tak boleh nak jawab. Tidak mampu kita jawab satu-satu persoalan yang dilontarkan, tidak bermakna kita tu salah. Macam orang tanya pasal Islam, apa orang perempuan kena tutup muka, kena sekian, kena sekian. Kita tak boleh nak jawab. Tak apa tak boleh makan babi. Tak apa tak boleh gini, kemudian apa tak boleh gitu. Kita tak boleh jawab. Adakah Islam salah? Tak, kita kata aku tak pandai. Dan aku kena mengaji lagi. Jadi dia pegang yang tu. Dan dia tak jadi syiah. Syiah bagi buku, syiah. Syaitan bagi buku banyak. Syaitan tu maksudnya ketua lah. Doktor boleh panggil siapa ngaji dengan dia tahu, Hanafi syaitan kata. Hanafi ni syaitan. Iaitu syaitan kabir dia kata. Syaitan maksudnya ketua asyatin, apa? Syayatin ataupun asatin. Jadi syaitan tu bagi buku kat dia banyak. Antaranya ialah Asy'iah hum Ahlus Sunnah. Syiah adalah Ahlus Sunnah. Mereka mendakwa mereka Ahlus Sunnah. At-Tijani yang tulis buku, yang tulis buku Thumma Tadaitu lah. Yang aku temui, akhirnya aku temui jalan kebenaran tu kan. At-Tijani. Jadi tuan-tuan, mereka mendakwa mereka Ahli Sunnah. Asy'ariyah mendakwa mereka Ahli Sunnah. Tak. Maturidiyah mendakwa mereka Ahli Sunnah. Mu'tazilah mereka mendakwa mereka Ahli Sunnah. Islam hak sebenarnya. Dan kita memang kita Ahli Sunnah lah. Sebab apa kita mengikuti? Tak. Akidah ataupun cara manhaj beragama a'immatul hadis wal athar pada tiga kurung yang terbaik. Jadi apabila kita kata Asy'ariyah ataupun Maturidiyah bukan Ahli Sunnah, itu bukan bermakna kita mengkafirkan mereka. Tak, kita kata berkadar dengan penyalahan mereka terhadap manhaj imam-imam hadis dan imam-imam agama pada tiga kurung pertama, maka sejauh itulah akan berlakunya infisal, akan berlakunya jarak antara dua golongan. Kalau kita semua serupa tuan-tuan, tak perlu ada nama berbeza. Hak ni orang kata badahiyatul uqul, benda yang asas dalam berfikir. Kalau kita serupa, kenapa perlu ada nama berbeza? Kenapa perlu ada rujukan berbeza? Kenapa perlu ada tokoh rujukan berbeza? Betul tak? Sebab kita berbeza. Cuma kita kata Ahlus Sunnah al-Mahdhah. Sunnah yang betul ialah orang yang mana ikut manhaj beragama dalam tiga perkara: akidah, perbuatan, percakapan sebagaimana pada tiga kurun yang pertama, yang mana mereka adalah a'immatul din, a'immatul islam, imam-imam yang mana seluruh masyarakat, seluruh umat telah tabik spring pada mereka dan akui bahawa mereka adalah a'immatul huda wa nujumut tuqa. Mereka adalah imam-imam kepada hidayat, bintang-bintang kepada ketakwaan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, bila kita kata Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahli sunnah, itu tidak bermakna kita mengkafirkan mereka. Nampak? Sebab kita kata as-sunnatul mahdhah, sunnah yang semata-mata sunnah pada tiga kurun yang pertama. Kemudian berkata Abu Muhammad Al-Barbahari, tak, dia kata wala yahillu li rajulin muslimin an yaqul, tidak halal bagi satu orang lelaki yang Islam untuk dia kata fulan sahib sunnah, fulan tu adalah orang yang mengikuti as-sunnah, hatta ya'lama annahu ijtama'at fihi khisalus sunnah, sehingga dia ketahui bahawasanya orang itu telah berkumpulnya segala ciri-ciri sunnah, segala features, perkara-perkara penting tentang sunnah di dalam diri dia. La yuqalu lahu sahibu sunnah, tidak dikata fulan itu berada di atas manhaj ahli sunnah, hatta tajtami'a fihi as-sunnatu kulluha, sehinggalah as-sunnah kesemuanya berkumpul dalam diri dia. Tetapi kalau nak ikut kaedah ni pada zaman sekarang tuan-tuan, mampu kerahlah kita. Dak sunnah Nabi banyak kita tak buat tuan-tuan. Semaya sampai bekok-bekok kaki, memang kita tak buat, bekok mata tu sama dah. Tak, tidur bengkak mata, sembahyang sampai bengkak kaki. Tuan-tuan faham tak bahasa saya ni? Sembahyang sampai bengkak kaki, dak hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kaki baginda Nabi SAW. Kita tak buat, bengkak mata tidur memang kita buat sama. Tak, kemudian puasa Isnin, Khamis ataupun puasa selang satu hari, tak, tak puasa satu hari, selang satu hari. Bukan ini maksud dia tuan-tuan. Sebab tidak ada satu orang pun yang mana dia boleh buat semua amal kebaikan dalam hidup dia. Maksud di sini ialah as-sunnah itu secara dasar, secara manhaj. Adapun amalan sunat sekadar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul tak? Benda tu pun sunat je. Bukan sunat je, maksud benda tu sendiri pun sunat. Tak, kalau kita tak mampu buat tak apa. Tetapi dari sudut menjaga percakapan supaya kena dengan percakapan sunnah, dan beriktikad dengan iktikad sunnah, dan buat amal ibadat berdasarkan sunnah dengan martabat-martabatnya, ada yang wajib, ada yang sunat dan seumpamanya, maka apabila manhaj ini ada dalam diri satu-satu orang manusia, makalah layak untuk dia disebut sebagai ahli sunnah. Ada pun orang awam, kita tak ada sebut mereka ahli sunnah ke apa, mereka adalah orang awam. Mereka tak ada nak ngaji tinggi-tinggi tuan-tuan. Tak, bahkan mereka lebih baik berbanding dengan kita. Sebagaimana kata Al-Hafidh Al-Zahabi, saya ulang-ulang banyak kali. Tak, kalalah manusia tu jahil, bodoh, tak tahu ke sekarang pun. Bodoh ketok. Tak. Bodoh sungguh, tak tahu ke apa sekarang pun. Memang bodoh sungguh. Tak. Yu'minu billah, dia beriman dengan Allah. Wa yu'minu bil yaumil akhir, dia beriman dengan hari kiamat. Wa yusalli salawat, dia semayang-semayang-semayang yang fardu. Wa yahfadhul ayat, dia hafal beberapa surah ayat daripada Quran. Yaqra'u biha fis salawat, dia baca dalam semayang-semayang dia. Wa ya'ishu wara al-baqar, hidup di belakang kambing, hidup di belakang lembu. Bodoh sungguh, orang asli, cuma tutup aurat aja. Tak, memang bodoh sungguh, tak tahu kenapa. Lebih baik bagi dia daripada dia tahu segala benda-benda bersifat dhuq, azwaq, azwaq, sufi, dak mantik-mantik, falsafah-falsafah yang mana tidak ada langsung petunjuknya daripada kalam Nabi dan juga para sahabat. Mak ayah kita tak tahu tuan-tuan. Allah tu istiwa alal arash ke? Allah Ta'ala duduk di mana-mana ke? Di semua tempat ke? Dia tahu ke tak? Acu balik cek, tak tahu. Sebab apa? Iman mereka ialah iman orang awam. Sebagaimana Imamul Haramain Al-Juwayni dia kata, setelah aku hadapi seluruh kehidupan aku, dah aku kaji, aku ikut itu, aku ikut ini, aku nak mati ala aqaid ajaiz Naisabur. Aku nak mati di atas akidah orang-orang awam Naisabur. Naisabur ni nama tempat. Orang awam, tak. Dia beriman dengan Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, selamat daripada segala sifat kekurangan, tak, dia tak pernah fikir pun Allah Ta'ala tu mana, duduk mana. Cuma bila dia nak berdoa, dia akan angkat tangan dia menghadap ke langit, tawajuh hati dia, pengharapan dia pada Allah Ta'ala. Dia semayang, dak, dia kata mu jangan curi, Allah Ta'ala beci kamu. Kalau mu curi, Allah Ta'ala marah. Dia tak reti dah nak tawil, marah tu sifat makhluk. Sebab apa? Berlakunya perubahan dalam hati. Sebagaimana tawil Asy'ariyah, betul tak? Dia kata apa? Eh, marah ni sifat makhluk. Molek-molek duk, patu gelegok dalam hati. Gelegok, orang kata-kata gelegok nak marah tak? Gelegok innatai tu bi. Tapi Allah Ta'ala lagu tu marah. Sifat makhluk. Eh, orang kampung tak ajar fikir lagu tu, tuan-tuan. Betul tak? Orang kampung ni, eh, mu jangan curi, Allah Ta'ala marah. Mak-mak kita, ayah-ayah kita, duk, orang-orang kata tok selapih ni, duk, pekulit bawel ni, sumpah menabi-nabi dulu kenalah. Dia kata, wahai Nuh, mana dia ikut mu? Kecuali orang-orang badia ra'yi dah. Orang mana otak selapih ya. Pekulit bawal, nipis, bodoh, tak tiga sekara. Mak ayah kita gitulah. Kita pun gitu juga. Cuma baik dia pada kita. Sebab dia tak masuk dalam benda-benda hak lagu ni. Hak mana boleh mematikan hati. Duk baloh pasal benda-benda hak tak patut. Allah Ta'ala kata semayal lah. Allah Ta'ala sayang orang semayal. Tak, sayang. Kalau ikut ta'wil, tak boleh sayang tu. Sebab apa sayang ni berlaku perubahan dalam hati. Asalnya tak sayang, kemudian sayang. Dan Allah Ta'ala ni tidak boleh berubah. Kalau dia berubah, makhluk lah. Oh, mana ada kita kecek lagu tu? Tak ada. Sebab apa itu adalah akidah orang awam. Betul tak? Kemudian tuan-tuan, kata para ulama, apabila kita mengikuti manhaj beragama, wajib untuk kita ikut manhaj para nabi, sahabat dan juga tiga qura yang terbaik. Cuma bila kita nak berada di atas manhaj ini, apa yang perlu kita buat? Sebab al-iman ma saddaqahul amal. Iman ni apa yang dibenarkan oleh perbuatan. Setelah kita akad sepanduk, aku salafi, tak. Setelah kita akad sepanduk, aku salafi, kita kata ni grup-grup sunnah, tak. Apakah yang akan menjadikan kita tu golongan ahli sunnah? Bagaimana kita nak jadi ahli sunnah? Kata para ulama, perbahasan ini boleh dibahas mengikut setiap bidang ilmu itu sendiri, ilmu agama. Kalau dalam bab akidah, kita berada di atas manhaj salaf dalam bab akidah. Dalam bab ilahiyat, bagaimana membicarakan sifat Tuhan, bagaimana kita membicarakan sifat nubuah, bagaimana kita membicarakan tentang perkara-perkara ghaib hari kiamat, dan apakah masdar kita, sumber rujukan kita, dan dalam ayat-ayat mutasyabihat dan seumpamanya, bagaimana kita nak menangani isu-isu ini, kita kena berada di atas manhaj ahli sunnah. Dan kita ada tokoh-tokoh kita, dan kita ada rujukan-rujukan kita. Betul tak? Hak Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ke apa tu, puak-puak ni bukan munsyik, bukan muassis, mereka hanyalah naqil. Hak ni tuan-tuan kena faham. Mereka ni bukan munsyik, bukan orang yang mana melakukan benda tu, bukan menghidupkan, orang yang mengasaskan benda tu, orang yang mula create benda tu, orang yang mula reka benda tu, tak. Mereka hanya naqil. Memang kita sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tetapi Ibn Taymiyah dia tak sebut daripada labinat afkarihi, bukan daripada batu-bata fikiran dia. Tak, bukan miwalidi zihnih, bukan daripada kelahiran akal fikiran dia. Kalau kita baca buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia akan nisbahkan benda tersebut, perkara tersebut kepada salaf. Betul tak? Cuma kita, tak, kebanyakan kitab-kitab terdahulu hilang. Betul tak? Banyak tidak dijumpai. Sebab dulu tulisan tangan, manuskrip, mana ada PDF nak scan-scan, tak, nak photostat, tak, email-email nak bagi-bagi ni. Tak, dulu yang mana sempat jumpa dapat, yang mana tak sempat jumpa dapat. Eh, yang mana tak sempat jumpa tak dapat lah. Jadi benda tu ada di dalam kitab para ulama. Bila ada, kita nukilkan apa yang disebut. Dan guru kami beritahu, tidak pernah ada satu orang pun ulama sezaman dengan Ibn Taymiyah, sama ada kawan ataupun musuh, ataupun selepas zaman Ibn Taymiyah, sama ada kawan ataupun musuh, yang mana mendakwa Ibn Taymiyah tidak amanah dalam nukilan, ataupun mendakwa Ibn Taymiyah mereka-reka nukilan. Tidak pernah ada orang yang mana kritik Ibn Taymiyah dari sudut tu. Tidak pernah ada, tuan-tuan. Tidak pernah ada. Setakat yang ustaz kami kata dan yang saya jumpa, tidak pernah ada orang kritik. Kalau orang kritik akidah dia tu benda biasa. Betul tak? Orang kritik fiqah dia tu benda biasa. Tetapi orang kritik dia dari sudut tidak amanah dalam menukil ataupun mereka-reka kenyataan yang tidak ada dalam kitab para ulama, benda tu tidak ada. Sehingga kan Al-Hafiz Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia sebut peristiwa-peristiwa debat yang berlaku antara guru dia Ibn Taymiyah dengan ulama-ulama sezaman tentang akidah wasitiyah dan seumpamanya. Ibnu Taimiyah dipenjara, kemudian bila keluar dak dijadikan satu majlis muzakarah ataupun munazarah. Ada beberapa tempat di dalam akidah tersebut yang mana ambil masa yang panjang, lama dibahas sehingga berakhir majlis bagi tahu bahawasanya akidah Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi adalah akidah salaf. Akidah salaf, cuma kekurangan daripada pihak-pihak ulama ni, mereka tidak mutamakin, mereka tidak expert dengan akwal salaf, pendapat-pendapat salaf, jadi mereka tak jumpa benda tu. Betul tak? Tapi Ibn Taymiyah mutamakin, Hanbalil mazhab. Asalnya satu orang Hanbali mengikut mazhab Imam Ahmad, dan mazhab Imam Ahmad inilah satu mazhab yang mana terkenal mengikuti hadis dan juga asar, mengetahui selok-belok riwayat-riwayat salaf dan seumpamanya. Jadi benda tu ada dalam diri dia. Jadi orang lain ingkar kerana tak tahu. Bila mereka berbincang, ambil masa lama, setengah-setengah tempat bincang, berakhir dengan keputusan Ibn Taymiyah salimul mu'taqad. Ibn Taymiyah ni akidah dia selamat. Hak tu sebagaimana disebut oleh Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Kemudian Azhar sendiri, dia pernah keluarkan satu kenyataan bahawasanya Ibn Taymiyah salimul mu'taqad, selamat akidah dia. Cuma orang-orang yang kebelakang daripada Azhar, mereka mula timbulkan balik isu ini, itu ini. Tak, cuma kita kata Ibn Taymiyah, dia bukan satu orang yang maksum. Betul tak? Cuma kita nak kata, kenapa kita iktimat Ibn Taymiyah, kitab-kitab mereka? Sebab Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dia ada akses, apa panggil, akses kepada maktutat-maktutat, manuskrip-manuskrip, kitab-kitab yang mana tak sampai kepada kita pada hari ini. Maka kita iktimat selagi mana dia tidak pernah dihukum kadzab oleh para ulama pada zaman dia ataupun selepas dia. Ada tak orang tahma Ibn Taymiyah kadzab? Saya tak pernah dengar orang tahma Ibn Taymiyah kadzab. Kalau kata Ibn Taymiyah kata neraka ni akan musnah satu hari nanti ataupun masalah itu, masalah ini, tak apa. Benda itu orang kata perkara, isu-isu yang mana boleh dibahaskan. Tetapi untuk orang tohmah, dia sebagai kadzab, pendusta, sehingga kita tidak boleh baca dah buku dia, tidak boleh ambil maklumat daripada buku dia, saya tidak pernah jumpa orang yang cakap sedemikian rupa. Al-Hafidh Al-Dhahabi, Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Hafidh Ibn Abdul Hadi dan seumpamanya, mereka ada akses yang banyak terhadap kitab-kitab salaf, dan mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Dan tuan-tuan, itu sebenarnya perbezaan. Bila kita sebut Ibn Taymiyah, bukan atas dasar dia yang create pendapat tu, tetapi atas dasar dia ada maklumat yang tak sampai kepada kita. Nampak tak? Dan alhamdulillah, juhud Saudiyah dan negara-negara teluk, universiti-universiti Arab di negara-negara Arab, terutamanya di bahagian akidah, dak mereka mula mentahkik maktutat-maktutat, dak manuskrip-manuskrip. Dulu orang bercakap berdasarkan cetak kan, tak sampai kepada kita. Tapi sekarang orang dah tahkik balik manuskrip-manuskrip tersebut. Dan antara syarat untuk tahkik manuskrip di universiti-universiti ialah mereka mesti bagi tahu ciri-ciri manuskrip yang mereka pegang, yang dijadikan asal bagaimana kitab itu boleh ada dalam bentuk bercetak pada hari ini. Mereka bagi tahu nuskah ni ada di Maktabah Zahiriyah, ada di Maktabah Mesir, ada di Maktabah Almania. Kemudian mereka tahu bagaimana nak cek tulisan. Ada samaat, iaitu tanda anak murid dengar daripada syekh. Ada sain dan seumpamanya. Kemudian adakah nuskah ini nuskah asli ataupun nuskah farak, iaitu nuskah anak yang mana dikopi daripada nuskah asli ataupun tidak. Hak ni isu maktutak ni saja ada ijazah sampai PhD ngaji maktutak saja, tuan-tuan. Bahkan Dr. Najam Abdul Rahman Khalaf yang berada di USIM sekarang, masa dia datang UIA dalam 6 tahun lepas, dia kata dia pakai maktutak. Dia kata kalau aku tengok dengan mata aku dalam jarak 100, tak sampai 100 meter, berdoa sangat, dalam 10 meter lebih kurang gitulah. Dia kata aku dah boleh agak maktutak tu daripada mana kurun ke berapa berdasarkan tulisan dan dia punya jenis kertas. Kalau Dr. Najam ni, dia banyak maktutak di rumah dia. Dia tunjuk, masa tu dia bagi muhadarah tentang ummah alf maktutah, umat kepada 1000 maktutak. Bukan 1000 je, maksudnya nak royak, kita ni banyak lagi hasil warisan ilmu-ilmu Islam yang mana dalam bentuk manuskrip. Sebab apa? Sebahagian ahli bidah mereka akan kata, puak ni, dia reka kitab Al-Ibanah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Puak-puak salafi yang buat benda ni. Syarah Akidah At-Tahawiyah oleh Ibn Abil Izz ni, dia kata puak-puak salafi reka ni. Ibn Abil Izz ni, Tak wujud pun dia dalam dunia ni. Dia bukan orang bermazhab Hanafi pun. Kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dia kata hak ni bukan kitab Az-Zahabi ni. Puak-puak Wahabi reka kitab ni. Tak. Tuan-tuan, mudah-mudah. Orang nak buat PhD 5-6 tahun gelepah, tak payah-payah nak buat, tiba-tiba tubik kitab kata puak-puak ni reka. Padahal kalau kita baca kitab-kitab tu daripada awal, dia akan royak ada An-Nusakh Al-Mu'tamadah. Nuskah-nuskah yang mana dijadikan asal sebagai kajian untuk dicetak balik jadi kitab macam hari ni. Dulu tulis tangan. Dia bagi tahu benda tu, tuan-tuan. Nampak tak cara permainan kotor? Sebahagian orang dia kata, dan puak-puak lain talakaf. Tak, mereka pun ambil kutik-kutik orang cakap, semua cakap, oh kitab ni tak betul, kitab ni tak betul. Mudah sangat nafi ni sebuah kitab. Sedangkan kawan tu buat PhD 4-5-6 tahun. Dan di awal-awal PhD royak siap dah. Mana nuskah yang dijadikan sebagai muktamad, sebagai dia punya asal untuk keluarkan kitab tu. Dari mana dia dapat, berapa muka surat, tak sempurna, tak sempurna, tulisan khat lagu mana, Kufi ke, Nasafi ke, Nasai ke, tak. Ada belakang benda tu disebut. Dari mana dia dapat, semua benda disebut. Jadi dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, kita kena berpegang kepada manhaj salaf. Tak, berpegang kepada kitab-kitab mereka. Dan kita kena tahu, tuan-tuan, dalam masalah i'tiqad sendiri, ada benda yang bersifat usul, ada benda yang bersifat furu'. Ada benda yang mana boleh membawa kepada kufur, ada benda yang tidak membawa kepada kufur. Jadi, tuan-tuan, kita kena faham benda tu. I'tiqad. Kemudian fiqah. Beramal ni, tuan-tuan, dia kena dengan ilmu. Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia buat satu tajuk dalam Sahih Bukhari, bab al-ilm qabla qawlin wa amal. Sebelum bercakap, sebelum beramal, mesti kena ada ilmu. Jadi, semata-mata kita kata, ana salafi, ana salafi, maka benda tu tak cukup. Kita kena amal sebagaimana yang salaf amal. Bukan bermakna kita kena ikut setiap orang imam tu semua benda dia ikut. Kita ikut belaka. Tak. Kita ambil manhaj beragama. Sebab apa? Masalah fiqah ni dia panggil amal zahirah. Amal-amal zahir kita, ataupun kita namakan sebagai ahkam taklifiyah, hukum-hakam taklifi, bebanan yang Allah Ta'ala letak pada kita. Sebab apa kata para ulama', tidak ada satu perbuatan manusia yang mukallaf, yang cukup syarat untuk dihisab oleh Allah Ta'ala, sama ada bergerak dia, sama ada duduk dia, tak. Kecuali mesti ada hukum syarak di situ. Kentuk tu saja, tuan-tuan, ada 3-4 hukum syarak di situ. Tuan-tuan, ketuk seorang dalam bilik, pergepa bumi pun tak apa. Tak, mubah. Bahkan mungkin jadi wajib pun untuk ketuk, sebab takut memudaratkan badan. Tak. Tapi kalau tuan-tuan ketuk lagu tu depan ramai, jadi haram lah. Tak. Dengan bau dan seumpamanya. Jadi tidak ada satu pun perbuatan senyap, duduk, berdiri umat manusia kecuali akan ada hukum syarak kena atas diri dia. Yang 5 tu lah. Sama ada wajib, sunat, makruh, harus ataupun haram. Ni. Semua benda ni kita ngaji dalam fiqah dan usul fiqah. Cuma tuan-tuan, fiqah dia ada 2 benda. Satu perkara yang mana bersifat ijma' para ulama'. Ijma' ni memang kita tak boleh nak robek ijma'. Dan dengan syarat ijma' itu betul-betul ijma' lah. Orang kata ijma' yang muhakkak, betul-betul ijma'. Sebab ramai je yang ulama'-ulama' kata ijma', tapi sebenarnya benda itu bukan ijma'. Lagilah kalau nukilan ijma' itu datang pada kurun-kurun yang terkebelakang. Kurun ke-6, ke-7. Jadi susahlah kita nak kata benda tu ijma'. Sebab apa, tuan-tuan? Beza waktu dengan sahabat tu dah 600 tahun, 500 tahun. Bagaimana kita nak kata bahawasanya di sana tidak ada pendapat yang mana berselisih? Kata para ulama, ijma' ni ada banyak lah. Ada ijma' yang sarih, yang jelas. Ada ijma' sukuti. Ijma' sukuti ni, iaitu biasanya kita kata, la yu'raf lahu mukhalif. Kita tahu satu pendapat dan kita tak tahu ada pendapat yang kedua yang menyalahi pendapat yang pertama. Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dia lebih suka guna perkataan la a'rif lahu mukhalifan. Aku tak tahu ada orang ataupun ulama yang mu'tabar yang mana menyalahi pendapat ini. Dia tidak mendakwa ijma', sebab mendakwa ijma' ni satu benda yang sangat susah. Tetapi dia tidak bermakna kita menafikan adanya ijma'. Dah ada konsensus tu ada, tetapi tidak sebanyak yang didakwa oleh orang ramai. Sama ada kita ataupun golongan lain, dia kata, oh ni ijma' ahli sunnah. Ijma' sama. Padahal benda tu kalau kita tengok, kita cek, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada satu lagi faedah. Apabila satu-satu orang imam mazhab ataupun ulama-ulama besar dalam mazhab mereka kata ijma', tuan-tuan jangan cepat fikir itu ijma' umat ataupun ijma' keseluruhan mujtahidin. Kadang-kadang mereka guna perkataan ijma' di situ ialah ijma' ashab, iaitu ijma' ulama' dalam mazhab. Ini antara faedah-faedah yang saya jumpa dalam isu ijma' lah. Kemudian fiqh yang kedua, iaitu perkara furu', yang mana diperselisihi oleh para ulama' sejak daripada zaman sahabat sampailah ke hari ini. Jadi tuan-tuan, khilaf ni benda yang mana berlaku daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita nak angkat khilaf, kalau kita nak mansuhkan khilaf, memang takkan berlaku sampai bila-bila. Tuan-tuan boleh angkat khilaf tak? Tuan-tuan menang pun tak jadi apa, tuan-tuan kalah pun tak jadi apa, bergaduh dengan orang. Betul tak? Jadi khilaf ni kata para ulama, dia ada dua. Satu khilaf yang mu'tabar dan satu khilaf yang tidak mu'tabar. Yang dinamakan sebagai khilaf yang syadz, khilaf yang tidak diterima oleh para ulama. Memang benda tu ada disebut dalam kitab-kitab, tetapi hampir ijma' ulama' yang datang selepas itu, mereka menolak khilaf tersebut. Jadi benda itu tidak boleh nak dibangkitkan balik. Dia panggil berlaku ijma' selepas berlakunya khilaf. Jadi biasanya khilaf-khilaf yang syadz, pendapat-pendapat yang pelik, kali kita cari ada belakang tuan-tuan. Tak mendatangi isteri daripada jalan belakang, diriwayatkan qaul itu daripada tabi'in. Tak, tak silap saya Atak Ibn Abi Rabah ataupun Atak bin Yasar. Tak, dia kata boleh menyetubuhi isteri daripada jalan belakang. Benda ni dia sebut oleh Mufti Taqi Uthmani, dia dalam mukaddimah Das Tirmizi dia. Tak, dia sebut benda-benda ni bahawasanya khilaf itu berlaku di kalangan para ulama, tetapi benda itu hampir ijma' selepas itu bahawa itu tidak dikira lagi khilaf itu. Seolah-olah ijma' tak buat dah benda tu. Macam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dia kata riba fadal. Riba fadal dengan riba nasi'ah. Tuan-tuan tahu riba fadal, riba nasi'ah? Itulah, dia main setuh isteri batal wuduk, tak batal wuduk saja. Janggut wajib, tak wajib. Isbah haram ke tak haram. Patuh hak lain, apakah tak tahu sekarang. Kita kena ngajilah. Riba fadal tu riba lebih. Riba nasi'ah ni lambat bayar. Tak, jangan kita salafi saja, kemudian kita terlibat dengan riba. Riba fadal ni riba lebih, iaitu pinjam RM10, bayar RM12. Tu panggil riba fadal. Sebab dia pegang hadis innamar riba fin nasi'ah. Okay, maka alaihi salatu wassalam, riba ini hanya nasi'ah sahaja. Apa itu nasi'ah? Bila lambat bayar, nasi'ah dia ada dua. Satu, bertangguh hutang dalam beberapa benda ribawi, seumpama beli emas secara tangguh hutang. Dak, pendapat majoriti ulama mazhab benda itu adalah riba. Ataupun nasihat satu lagi, bila lambat bayar hutang, dia lambatkan lagi tempoh untuk bayar hutang, tapi dengan syarat kena bayar denda ataupun kena tambah lagi bunga. Benda itu dinamakan sebagai riba nasihat. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, innamar riba fin nasi'ah, riba itu hanya nasi'ah. Sebab dia pegang innama itu lil hasr al haqiqi, memang nak kepung hukum itu hanya untuk riba nasi'ah sahaja. Sedangkan hasr itu ada banyak, ada hasr haqiqi, ada hasr idhafi. Tuan-tuan payah ke tak payah, mampu gilah, tak ada nak cerita belakang, tu kena ngaji. Jadi nak rayak bahawasanya pendapat Ibn Abbas itu tidak diterima oleh para ulama. Jadi kalau mari lagi orang dia kata dak kita boleh riba, riba fadal ni boleh, riba nasi'ah je tak boleh, sebab Ibn Abbas kata sekian-sekian, kita kata tak, benda itu telah hampir sepakat para ulama' ditinggal, tidak diambil lagi pendapat tersebut. Jadi khilaf yang mana asalnya mu'tabar tetapi dikira syadz, lepas itu ditinggalkan oleh para ulama', kita tak boleh nak bawa lagi. Contoh mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri dalam masalah arak dia, jika diambil daripada anggur dan juga tamar. Tak. Jadi sedangkan ulama-ulama lain kata, arak ni kullu muskir, apa sahaja yang memabukkan, tak kira lah daripada buah strawberry ke, daripada nira kelapa ke, tak KFC ke, kalau KFC pun memabukkan, haram lah. Tak, kullu muskir. Tapi Abu Hanifah dia kata khamar, ta'rif khamar tu, arak tu adalah daripada anggur, perahan anggur dan juga perahan tamar sahaja. Dan fatwa itu telah disembunyikan dalam mazhab Abu Hanifah sekalipun. Imam Muhammad pun tak setuju, Imam Abu Yusuf pun tak setuju, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Abu Hanifah pun dah tak ada dah. Pendapat Abu Hanifah tu orang tak sahih dah. Tetapi ada sebahagian mereka, bukan ulama-ulama mazhab lah, sebahagian mereka tu ulama-ulama yang terkemudian ni, tak, dia kata dia korek balik benda tu. Siapa? Minum bia pun boleh eh? Ha, barley kau, gapa kau. Sebab dia kata, walaupun Imam Abu Hanifah dah mati, pendapat dia tu dikeluarkan adalah untuk diamalkan. Dia nak kata cari syawad minal aqwal, pendapat-pendapat yang syaz. Bahkan ulama menghalang kita daripada menerima pendapat yang syaz. Sehingga orang tanya Abdullah bin Mubarak, dia kata tentang orang yang cari pendapat-pendapat yang syaz. Tak? Ha. Dia kata apa? Dia kata, tak, boleh tak dalam masalah ni aku ikut fulan bin fulan. Aku ikut fulan bin fulan dalam masalah B, ikut fulan bin fulan dalam masalah C. Tetapi dia mencari pendapat-pendapat yang syadz. Kata Abdullah bin Mubarak, idzan tajtami' fika yajtami' fika asyarru kulluh. Maka akan berkumpullah di dalam diri kamu keburukan kesemuanya. Dah kita duk cari hak syadz saja, hak pelik-pelik saja. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama dalam masalah khilaf. Yang kedua ialah khilaf ni ada yang sahih, ada yang mu'tabar dan ada yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar kita tidak boleh ingkar, tapi kita boleh nasihat, kita boleh pujuk. Adapun khilaf yang mu'tabar kita tidak boleh ingkar, boleh nasihat, boleh pujuk. Tetapi khilaf yang tidak mu'tabar maka kita boleh ingkar. Maksudnya kita boleh zajarlah dia, kita boleh kritiklah dia. Tak. Tapi kalau khilaf yang sahih kita tidak boleh ingkar. Contoh, imam baca bismillah kuat ataupun tidak ketika mana bersolat. Jadi kita berkata, imam tu baca kuat, mu bertadik. Dia kata, hai, sedak-sedak kata kat orang ahli bid'ah ni, guana mu? Tak, mu bertadik. Sebab apa? Benda itu adalah khilaf yang sahih. Mazhab yang kata, kena baca kuat pun ada dalil dalam Sunanun Nasai. Tak, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia semayang, dia kata, aku nak tunjuk kepada kamu cara semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia baca bismillah kuat, makmum dengar di belakang. Jadi dia kata inilah salat Nabi. Jadi sebagian ulama kata, tengok Abu Hurairah kata Nabi buat macam tu. Adapun ulama yang lain kata tidak baca kuat, dia ada dalil-dalil dia yang lain. Jadi benda ni kita kata khilaf yang mu'tabar, kita tidak boleh ingkar. Angkat tangan semasa nak rukuk, bangkit daripada rukuk, dah, itu juga adalah khilaf yang mu'tabar. Kita tak boleh nak kata, oh mu ni mubtadi', tak angkat tangan, ahlul ra'yi tak angkat tangan. Bukan begitu tuan-tuan. Adapun khilaf yang mana tidak mu'tabar, macam tahlil, tak, kita boleh ingkar. Tahlil arwah, pada saya itu bukan khilaf mu'tabar. La yu'raf aslan, kecuali di Malaysia. Tidak dikenali kecuali di Malaysia ataupun negara selain daripada Malaysia. Hatta Syafi'iyah di negara Arab pun tak buat, di Syria tak buat, di Mesir pun tak buat. Apatah lagi tiga kurung pertama. La yu'raf lahu asal. Jadi itu adalah bid'ah dan bukan khilaf yang mu'tabar. Waktu kita masuk nanti sesi yang kedua. Cuma nak ayat perkara khilaf ni ada mu'tabar tak mu'tabar. Siapa nak bagi tahu pada tuan-tuan mu'tabar tak mu'tabar? Bukan alamah Google. Faham tak? Bukan alamah Google. Bukan sains-sains kita yang sama bodoh dengan kita ni. Tak. Bahkan kata ustaz kami, kalau kita tanya pada orang yang mana tidak cukup ahliyah, tidak cukup syarat untuk memberi fatwa ataupun menukilkan fatwa, dia kata la tabra' bihi dhimmah. Tidak terlepas dosa atas badan dia. Fas'alu ahla zikri. Kalau dia beramal dengan pendapat yang kawan dia bagi tahu ataupun protes dia bagi tahu ataupun siapa bagi tahu, la tabra' bihi dhimmah. Dia tetap berdosa dengan istiftak tersebut. Dia tetap berdosa dengan pertanyaan tersebut walaupun dia tanya. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab usul, tak, dalam masalah ijtihad dan juga taklid, kita nak tanya fatwa dan seumpamanya, orang mesti cukup syarat ahliyah. Sekurang-kurangnya dia diberi recommendation oleh guru dia untuk dia berfatwa. Kalau tak, la tabra' bihi dhimmah, tidak terlepas diri dia daripada dosa dengan ditanya orang yang mana tidak cukup syarat. Jadi nak tahu khilaf mu'tabar ataupun tidak tuan-tuan, cara dia hanya dengan mengaji. Bukan dengan cara kita tanya fulan bin fulan. Tak. Tak tahu dia siapa, ngaji setara mana, kemudian kita kata, oh dalam masalah ni ada khilaf. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh. Eh, ustazmu bukan beranak zaman Nabi. Tak, masalah ni ada dah mula. Kenapa tidak dibawa pendapat sahabat a'immatut tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul madhahib sepanjang 1000 tahun ni? Kemudian kita bahas, bahawa kita kata ni mu'tabar ataupun tidak mu'tabar. Nampak tuan-tuan? Apa lagi contoh? Bagaimana nak tahu khilaf mu'tabar tak mu'tabar, kita kena ngaji. Dan bagaimana tuan-tuan nak ngaji? Orang yang kenal saya, dia kata, tuan-tuan kena ngaji ikut mazhab. Salafin nanti, apa ngaji ikut mazhab? Bukankah mazhab ini seolah-olah menjadikan mereka seumpama Nabi dan Tuhan-Tuhan? Tak, mensyirikkan Allah Ta'ala. Nabi satu, Quran satu, tiba-tiba ada imam-imam mazhab yang empat. Tak, kita kata ikhtilaf mazhab adalah ikhtilaf fil faham. Ikhtilaf mereka adalah dalam kefahaman terhadap nas-nas. Tuan-tuan baca tak? Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis kitab Rafa'ul Malam an A'immatil A'lam. Kenapa para ulama' berselisih pendapat? Tak, tuan-tuan kena baca kitab tu. Ad-Dahlawi pun nukil daripada kitab tersebut. Jadi, kenapa ulama' berselisih pendapat? Ada sebab-sebab dia. Jadi, tuan-tuan nak ngaji lagu mana, tuan-tuan? Nak tahu khilaf mu'tabar, tak mu'tabar, nak beramal? Ngaji ikut mazhab. Apa maksud ngaji ikut mazhab? Adakah ngaji ikut mazhab menjadikan tuan-tuan satu orang muta'asib? Tak. Ta'asub tak. Ngaji ikut mazhab bukan ta'asub. Bahkan ustaz-ustaz kami yang ada mazhab pun mereka mengaku bukan kebenaran itu ada dalam satu mazhab sahaja. Sebagaimana kebenaran tidak berkumpul dalam diri satu orang mujtahid sahaja. Tetapi kita kata untuk halakan pengajian kita tu dengan cara yang betul, supaya kita tak habiskan masa, tak habiskan tenaga. Lah kali 10 tahun pun bodoh situlah. Tak? Sebab apa? Sebab kita tak ngaji dengan cara yang betul. Kita cek diri kita sendiri, tuan-tuan. 15 tahun tuan-tuan ikut kuliah, tuan-tuan jadi gapo dah lah ni? Boleh ngajar kita tak? Patut 15 tahun ngaji ni, boleh ganti saya dah ngajar. Satu orang syekh kami bagi tahu, ajaban li syafi'i yatafaqqah ala madhhab syafi'i 4 sanawat wala yafqah. Pelik sungguh orang ngaji mazhab syafi'i, tetapi dia ngaji 4 tahun dia tak pandai-pandai. Maksudnya mazhab syafi'i ni boleh difahami dalam masa 4 tahun kalau dia mengaji betul. Wa ajaban li hanafiyyin yatafaqqah ala madhhab abi hanifah 40 sanah wa yafqah. Pelik orang yang mana ngaji mazhab Hanafi 40 tahun dia boleh faham. Maksudnya 40 tahun tu tak cukup untuk ngaji mazhab Hanafi. Tuan-tuan, kalau kita dah ngaji 15 tahun dah, hadir kuliah maghrib, insya' pergi daurah, tapi kita tak boleh ngajar fiqh lagi, tak tahu nak kata silap mana. 4 tahun cukup dah tuan-tuan ngaji 4 tahun. Safinatun Najah 2 hari je kita ngaji kitab Mubtadi. Tak, habis Syuja' setahun boleh habis kalau buat 2-3 kali seminggu. Sebab apa? Kita ni tak betul dalam cara ngaji. Kita nak ilmu ni instant, sebagaimana instant ramen dengan instant noodle, instant burger, instant KFC. Kita nak semua instant. Alamah Google hot thing sekali kena ada. Kalau nak debat, sebagaimana satu ustaz kita kata, wayar internet lupa bawa. Wayar internet terlupa bawa, tak? Kredit habis tak boleh nak access internet. Dia pun tak boleh nak jadi mustahik masa. Betul lah orang duk kata, kita memang salah kita pun. Sebab al-ilmu bil mahfuzat, ilmu ni benda kita hafal. Bukannya banyak mana kita ada kitab. Kalau kita ngaji, dok, ada PhD gaji mahal, dok, hijau, tinggi-tinggi, ada PT boleh beli kitab. Dok, letak dalam rumah, dok, penuh rumah. Tapi tak, belum tentu kita alim, tuan-tuan. Sebab kita ilmu ni ialah mahfuzat. Satu orang syekh kami, masa dia tanya soalan berkaitan dengan pengajian ni minggu lepas, syekh kata, bila mu nak hafal? Kaifa takunu aliman walam tahfaz? Bagaimana kamu nak jadi satu orang alim kalau kamu tak hafal? Kalau kamu tak hafal, kalau tak ada elektrik, tuan-tuan, dok, internet terputus, orang mari tanya kita fatwa, dok, kita tak boleh nak jawab. Kita dosa, dia pun dosa. Sebab apa? Tak dapat nak sediakan orang yang mana betul-betul alim ketika mana dikendaki oleh umat. Maksudnya fardu kifayah tu tak cukup lagi. Perasan tak perasan, kita berdosa, tuan-tuan. Kau kena? Kita ingat kita cukup dah orang alim? Dok, tak cukup. Sekapa ada 1000 orang, ada satu orang je ustaz yang boleh mengajar. Satu kampung tu hampir semua berdosa. Sebab apa? Kifayah tu tak cukup. Tuan-tuan tahu kan takrif fardu kifayah? Man qama bihil kifayah. Bila ada bilangan tu cukup kifayah. Gala ni mana cukup? Dalam kau lupa ni, berapa orang ustaz hok ngajar? Hok ngajar betul lah, bukan hok pergi buah. Dok pergi buah, anak dia sakit lah, bini dia patah kaki lah. Habis setengah je, dok, azan isyak boleh 200. Hok tu bukan ngajar tu. Hok ni kita kata hok ngajar betul, hok mana tafkif umat untuk bagi ilmu kepada umat. Supaya umat berjalan di atas Jalan yang betul dalam muamalat seharian, amal ibadat, nikah kahwin, muamalat. Berapa ramai dalam kau lupa tuan-tuan? Hampir so kau lupa dosa. Sebab apa? Sebab tidak dapat keluarkan orang yang mana boleh cukup kifayah. Masjid tu mitok, masjid ni mitok. Bukan kita nak kata kita glamour walaupun hampir jadi selebriti dah hari ni. Tapi nak oyak tak cukup. Hak Meru tu, Meru Kelang tu, tak? Dia tengok ke tak? Mitok banyak kali, kita rasa bersalah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan bayang, kalau nak kuliah maghrib, saya kena tubik daripada Gombak tu pukul 3. Nak lagi jam, jauh lagi dan seumpamanya. Jadi mitok banyak kali, bukan kita ego tak sih dia bayar RM50 ke apa tu, tak ada masalah tu. Tapi masalahnya kita nak pergi tu tak sempat. Pukul 3 kita sibuk dengan kuliah kita lagi, sibuk dengan tesis kita lagi. Maksudnya umat ini boleh kata hampir sebahagian besar di Malaysia tidak terlepas daripada dosa untuk mewujudkan orang alim yang cukup dalam masyarakat dia. Kita rasa lagu mana tuan-tuan? Hei alalah, habis, kena ngaji ikut mazhab. Tapi tidak bermakna kita ta'asub. Ustaz-ustaz kami Syafi'i. Tapi bila mari mazhab, bab-bab yang penting untuk keluar mazhab, dia kata ada pendapat daripada mazhab lain, imam lain, mereka ulama mu'tabar, mazhab yang mu'tabar. Kita tinggalkan mazhab Syafi'i dalam isu ni, pergi kepada mazhab lain. Tak, masing-masing mengikut dalil Quran dan sunnah. Jadi tak ada masalah. Cuma kita ajar manhaj dalam belajar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak buang masa. Tuan-tuan ngaji Umdatul Ahkam. Tak salah ngaji Umdatul Ahkam. Kemudian ngaji hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Ada khilaf mazhab. Tak. Hak ni kata haram, hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Ustaz kata hak ni sebab lagu ni, tarjih dia lagu ni. Tuan-tuan pun takliklah kepada tarjih tersebut. Kalau suruh cerita mula, tak boleh nak cerita pun. Tapi beliau kata, ini yang paling rajah. Hadha huwa rajah. Rajah kau keringmu. Mu pun tak payah kalau suruh cerita mula. Faham tak? Kita ni majlis ni nak ngepek sama-sama kita. Sebab apa tuan-tuan? Supaya bila kita mengaku kita berada di atas manhaj salaf, kita tidak tazkiyah, kita tidak recommend, kita tidak up diri kita, sedangkan kita tak ada pun benda tu. Memang ngepek sungguh nampak tak? Nagging. Dia kata beletih, bobeh. Tapi tak apalah, memang ubat tu pahit. Tak? Kita kena ngaji ikut mazhab. Jadi lepas tu tuan-tuan nak tarjih, nak amal yang berlainan tu terpulang. Jadi orang yang mana terutama macam Abu Zahra, Abu Talha, dak Qayyum, yang mana mencari ustaz-ustaz untuk kuliah dan seumpamanya, bolehlah stok-stoklah kuliah pasal manhaj saja, kepentingan manhaj. Kena buat juga tapi kata jangan buat seumur. Tapi cari ustaz yang mana dia boleh ngajar. Dak. Kalau hadis tu start daripada kitab bawah, naiklah ke atas. Siapa Habib Bukhari? Biar 15 tahun pun. Start dengan hadis 40 hadis. Kemudian naik ke apa? Riyadus Salihin. Kemudian naik Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Biar pengajian di masjid kita tu jadi super masjid-masjid di negara Arab. Jadi kelas talaki, takhrijul hadis pengaji dalam masjid, mustalah hadis pengaji dalam masjid, bahasa Arab pengaji dalam masjid. Kita tak usah dah benda bersifat kuliah yang orang kata bersembang-sembang. Tazkirah tu penting. Wa'az untuk nasihat diri kita, betulkan hati kita dan seumpamanya. Ustaz Farid Rawi, tak, dia bukan mu'alaf dalam hal ni. Mulalah dia mu'alaf. Dia kata apa, pelik sungguh orang Malaysia ni. Tak, 10 tahun dah mari kuliah maghrib sampai isyak. Tapi tak ada satu kitab pun khatam, dia tak boleh nak balik ajar pada anak bini dia pun. Sebab apa? Silap dia di mana tuan-tuan? Cara kita belajar. Kalau kata kitab dalam bahasa Arab, terjemahlah kitab bahasa Arab. Bukan susah pun. Bukan suruh terjemah sekali guh hari tu. Nak kena sudah dah kitab fiqh iqna' tu. Dak, terjemah sikit-sikit lah. Slip Talin terjemah matan Safinatun Najah ke bahasa Inggeris dalam ni. Promote juga Slip Talin kita. Dak, Safinatun Najah dalam bahasa Inggeris ada dah diterjemah tuan-tuan. Habis Syujak rasa lama dah terjemah ke bahasa Melayu. Dan dia orang dalam proses nak terjemah kitab. Kitab fiqh juga. Allah tak ingat ada nama gapa. Takrirat Sadidah, ulama Yaman punya. Tak, dia dalam proses nak terjemah. Kemudian saya dapat maklumat daripada satu orang. Orang tu dia membesar di UK. Orang India membesar di UK. Satu Reliance of Traveller tu memang dah lama lah diterjemah oleh apa? Noha Mim Keller tu kan? Hak tu sah. Lepas tu ada nama apa, Buffer ke Buffet, kau tak tahu ke apalah. Dia telah terjemah yang kitab Abi Syujak matan tu ke dalam bahasa Inggeris juga. Jadi benda tu ada tuan-tuan. Kalau kita takut nak ajar bahasa Arab, tak, nak hafal tasrih zahabah, zahabah, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna tu, daripada awal, tak, kita ajar dulu kot bahasa Inggeris kot bahasa Melayu kot, Supaya apa? Supaya kita mula mengaji mengikut cara yang disebut ataupun dibuat oleh para ulama. Kemudian bahasa Arab, kalau kita nak jadi alim, nak berfatwa, kita kena ngaji bahasa Arab. Ada kuliah khusus kita kena buat. Tetapi sekurang-kurangnya umat mula mengaji dengan kitab. Dan sepatutnya ustaz-ustaz boleh hambak dah. Orang yang mari masjid tak bawa kitab antara maghrib dengan isyak. Jangan duduk dalam. Tapi tak boleh, bukan rumah dia. Rumah Allah Ta'ala. Tapi dia nak buat lagu mana eh? Tak payah guna mic. Hak mana nak duduk jauh-jauh tu, tak payah mari kelas dia. Dia buat di penjuru masjid je. Orang nak ngaji nak bawa kitab sahaja. Kalau minggu ni bawa kitab, minggu depan tak bawa kitab, enjar dia. Enjar tahu enjar, tendang dia. Kalau anak murid tak istiqamah mari, mari kali ketiga, halau dah dia daripada kelas. Bawa mari. Sebab apa? Sebab kita ngaji tak istiqamah, tuan-tuan. 15 tahun cukup dah nak jadi alim. Saya pergi ngaji mesti 4 tahun je. Tapi tak alim pun. Tapi nak oyak, boleh ngajar lah sikit-sikit. Tuan-tuan 15 tahun, saya duduk mesti pengaji antara maghrib isyak je. Saya tak pernah pergi kelas pun 4 tahun tu. Kuliah universiti rasmi, wallahi saya tak pernah pergi pun. Saya pergi mengaji maghrib isyak tu pun 3-4 orang, 3-4 orang guru yang saya ngaji. Cuma saya direzekikan guru yang mana mutafannin. Maksudnya dia pakar dalam banyak bidang. Jadi kita lazimi dia di dua masjid, dia ngajar fiqah, dia ngajar tafsir, dia ngajar hadis, dia ngajar akidah. Jadi jimat masalah orang kata. Jadi tuan-tuan kena ngaji itu untuk bahagian akidah, bahagian fiqah. Apa lagi eh? Apa lagi isu kalau kita berada di manhaj salaf, apa yang perlu kita buat untuk jadikan kita tu orang salafi? Ha, dalam bab dakwah dan dalam bab menyampaikan kebenaran. Ustaz saya bagi tahu tuan-tuan, kalau kita bagi hadiah ke orang, jokong mah, tapi kita lepar atas muka dia, dok, patah hidung, belecer darah tu bik. Aku bagi hadiah jokong mah kamu, muk pekong. Dok kena patah hidung, patah hidung. Dia terima ke, dia gembira ke, dia suka ke, dia tak suka. Kalau saya suka boleh mah. Dok, sepatutnya mah tu kita lapik dalam baldu tuan-tuan. Dok pergi atas dengan molek ke dia, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau Fir'aun pun, Allah Ta'ala suruh Musa AS pergi sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Apatah lagi kawan-kawan kita. Kita nak muzakarah, bukan kita nak balah. Tak? Nampak tak tuan-tuan? Tidak berkenaan dengan sesiapa. Maksudnya kita nak muzakarah dengan sawan kita, kawan, kesawan kawan kita. Sebab apa? Sebab kita nak kebaikan untuk dia. Bukan kita nak masuk dia dalam neraka. Tak? Apa kita nak tashhir dia? Kita tashhir ni kita nak gembar-gemburkan dia dengan cara yang buruk. Tak perlu. Sebab apa? Dalam dakwah ni kita kena ambil sifat rafah. Kita sayang. Kita ambil sifat syafqah, rasa kesian kepada umat. Sebab apa? Bila kita dapat kebenaran, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ialah kita rasa syukur pada Allah, Allah bagi kebenaran pada kita, dan kita rasa kesian, kita rasa simpati kepada umat, dan kita nak sampaikan kebenaran tu kepada umat. Sebagaimana sifat ini ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan harsh. Kata-kata kita tu jangan kasar. Kata-kata kita tu jangan nak masuk orang dalam neraka semua. Tak. Kita anggap dia tu uzur. Dia jahil, tak sampai hadis yang sempurna pada dia. Kita cakap molek. Tetapi apabila telah ditegakkan hujah kepada dia dan dia lawan juga, bahkan dia masih lagi promote bid'ah, masih lagi ajak kepada benda-benda yang menyalahi sunnah, hak tu jadi bab lain lah. Dia jadi bab jahil. Orang mana lawan, hak tu boleh diberi peringatan sekali dua, dah buat muzakarah dan seumpamanya. Kalau tak, dia kena tashhir. Kena tashhir dengan erti kata apa tuan-tuan? Iaitu kita kena bagi tahu dia ni bid'ah, mubtadi', dan dia ini tidak membawa manusia kepada sunnah sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ghazali dan selain daripada mereka berdua. Ada 6 tempat yang disebut oleh para ulama bila perbuatan kita, kata buruk terhadap satu-satu orang tidak dikira ghaibah. Tidak dikira ghaibah, tidak dikira sebagai satu umpatan. Antaranya apabila kita tengok satu-satu orang mutafaqih, orang yang sedang belajar, ya taraddad ila ahli bid'ah, mereka pergi kepada orang-orang bid'ah. Tak, maka kita kena royak kepada budak tersebut, fulan tadi, jangan pergi ke majlis dia sebab dia tidak membawa kepada sunnah. Tapi bukan hak kita sebenarnya untuk menghukum secara mudah fulan mubtadi', fulan mubtadi'. Tak kena dengan kita sikit mubtadi'. Kita kata kena ngaji ikut mazhab, tak boleh dah ngajar masjid tu. Ha, jadi apa suka? Jadi benda-benda lagu tu bukan hak kita orang awam. Ni nasihat saya pada sesiapa sahaja. Tak khilaf masalah qabliyah Jumaat dengan tak qabliyah Jumaat. Ah, tak boleh dah. Tak mubtadi'. bukan hak kita, tuan-tuan. Saya tak sebut nama, tuan-tuan jangan cari. Tak. Itu bukan mubtadi'. Bukan hak kita. Hak siapa nak istihara tu mubtadi' atau mubtadi'? Ahli ilmu yang fiqat. Di kalangan ustaz-ustaz kita, di kampung kita ataupun di negara kita. Sebab tu sebelum kita tashhir orang, apa maksud tashhir? Kita war-warkan dalam Facebook, dalam majlis ilmu dan seumpamanya. Bila? Apabila ada ulama-ulama yang fiqat yang berada di atas manhaj yang kata fulan mubtadi' perlu ditahzir. Adapun kita kecek sama kita kedai kopi, tak apa. Benda tu bukan kata tashhir. Faham tak? Ini antara usul nak tashhir ahli bidah. Terutamanya jika dia tu ialah ahlul ilm. Yang mana terkenal dengan kewarakan dia, kesalehan dia, tetapi ada inhiraf. Ada penyelewengan di dalam manhaj. Kalau dulu, saya tak suka nak sebut nama orang. Tapi tuan-tuan tahulah kalau bak-bak kubur bila geng-geng daripada Yaman datang. Tak? Ataupun, alah tak Yaman pun, Indonesia pun. Kalau tengok bila dia mati, kubur penuh dengan bunga, dak hiasan itu ini. Hak tu, tu memang mubtadi' lah tuan-tuan. Yang mana tak ada karamah pun untuk jaga dia punya, untuk jaga dia punya air muka. Hak tu memang perlu ditahzir. Mengajak kepada syirik, mengajak kepada ta'zim kubur, mukhalafah dengan sunnah, mukhalafatan sarihah, menyalahi sunnah dengan dengan kesalahan yang sangat jelas. Dia ada orang yang mana kita kena tahzir, ada orang yang mana kita tak perlu tahzir. Kita masih lagi kena cuba pujuk dia berdasarkan kebaikan dia, dan dia ni kita kata masih lagi ada syubhah dalam pemikiran dia. Tetapi orang yang mana menjadi ahli bid'ah, difak pertahankan bid'ah, itu yastahiqut tashhir, dia perlu untuk ditashhir, perlu digembar-gemburkan supaya umat tidak pergi kepada dia. Tuan-tuan nampak? Nampak kerah lah. Kalau orang tengok kata, puak ni mari kecek buruk, buat orang saja. Supaya orang lain ni masuk neraka belaka, dia aja betul. Tak, saya tak kata dia masuk neraka, saya tak kata saya masuk syurga. Tetapi ini saya rasa tanggungjawab berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Walaupun saya jahat, walaupun saya banyak kekurangan, walaupun saya banyak kesilapan, tetapi amanah ilmu perlu disampaikan kepada masyarakat. Betul tak tuan-tuan? Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. Itu dalam manhaj kita berdakwah. Jadi macam Abu Talhah senyum, orang kata pun sabar. Tak. Orang kata pun sabar. PM dalam bak, PM tempat yang lain. Dalam tempat tu okey molek. Abu Qayyum pun tak, depan senyum, sengih, belakang kata lah macam-macam pun. Nabi buat gitu juga. Tak. Hak masa satu orang ketuk pintu rumah Nabi SAW cepat-cepat tu. Nabi kata, "Bisa akul asyirah kan?" Kata buruknya perangai orang ni. Aisyah dengar lah. Tapi bila lelaki tu masuk rumah Nabi, Nabi senyum, Nabi kata buat ni. Aisyah kata, "Guana mu ni Nabi?" Tak, tadi mu kata macam-macam. Nabi SAW kata, "Bila mu tengok aku ni satu orang yang fahash, satu orang yang buruk mulut dia, ataupun ghalaz, satu orang yang kasar." Tak. Kalau dak, apa orang cakap tentang Muhammad? Tapi tabiat kita manusia memang kita kecek belakang. Tak, tentang fulan bin fulan, orang tu orang ni. Tak, tentang manhaj dia dan seumpamanya. Tapi depan, kita kecek malik lah. Supaya apa orang boleh terima dakwah kita. Allah Ta'ala kata, wa'in kunta faddan ghalidhan. Tak. Lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad tu Nabi tu. Allah Ta'ala kata, kalau mu ni orang yang mana cakap kasar, ghalidh, perbuatan dia kasar, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lagi bertempiaran meninggalkan kamu. Hak tu Nabi tu. Dak, al-amin, as-saduq, orang yang mana benar, orang yang mana amanah, terpercaya di kalangan masyarakat sendiri. Tapi Allah pesan, kalau mu kecek lagu tu, dak, nescaya mereka tidak akan datang kepada kamu dan lagi meninggalkan kamu. Supa juga saya duk pakoh-pakoh paku kuat-kuat hari ni, tuan-tuan tak semari, tak semari sudah. Tak rugi saya pun. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.